Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil din. Permisi para ikhwan rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan inayahnya kepada kita. Alhamdulillah kembali pagi hari ini kita dapat melanjutkan pembahasan dari rangkaian daurah idaman, yaitu daurah dasar-dasar ilmu keislaman, yang ini adalah pertemuan yang ke-8 ya. Pertemuan ke-8 dari rangkaian daurah ini, dan alhamdulillah kita sudah membahas berbagai topik berkenaan dengan akidah dan tauhid. Sekarang kita masuk pada bagian yang yaitu di sini adalah matlubus sadis dari mabahas as-salis, yaitu tentang polemik tawasul, mulai dari pengertiannya, kemudian makna rasul dalam Al-Quran, pembagian tawasul, kemudian macam dan bentuk-bentuk tawasul ya, bagiannya serta macam bentuk-bentuknya. Nah, ini akan kita bahas. Tawasul pula kita awali majlis kita ini dengan mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk arwah Nabi kita Muhammad SAW, semoga kita sentiasa diberikan oleh Allah SWT istiqomah di atas agama beliau, di atas sunnah beliau, serta memiliki semangat yang selalu menggerora untuk mempelajari dan mendalami agama yang telah beliau wariskan kepada umatnya. Saudara-saudaraku seiman, serta pemeriksaan dilakukan Allah SWT, ini kita agak lebih maju memulainya, yaitu jam 7.25, ya. Kita akan masuk materi pas insyaAllah pada jam 7.30. Untuk 4 menit sebelum masuk kepada 7.30, kita akan sedikit memberikan tausiah tentang pentingnya keutamaan, mengenal keutamaan di 10 awal bulan Zulhijjah ini sedikit. Di mana Rasul kita SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalus salih habbu ilallahi min hadhil ayyam al-ashr." Kata Rasulullah SAW, tidak ada hari ya amal soleh yang lebih Allah cintai melebihi daripada melaksanakannya pada 10 hari ini, yaitu 10 awal Zulhijjah atau Zulhijjah. Maka banyak sekali amal-amalan yang di sini tidak ada ketentuan amal secara khusus ya, hadis ini umum untuk hari di awal-awal 10 Zulhijjah ini, kecuali bagi orang yang tidak melaksanakan haji, ya jelas dia melakukan pertama adalah memperbanyak kegiatan-kegiatan berzikir, membaca Al-Quran, ya, istighfar dengan tahmid, tasbih, tahlil, kemudian juga membaca Al-Quran diiringi dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya seperti melaksanakan sunnah-sunnah rawatib dan sunnah-sunnah lainnya, salat tahajud, witir, ditambah lagi dengan amal-amal soleh lainnya, apakah itu berinfak, bersedekah dan sejenisnya, ya. Kemudian termasuk di dalamnya berpuasa. Cuma dia hari 9 Hijjah atau hari Arafah itu ada keutamaan khusus, ada ibadah khusus yaitu ibadah puasa. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa puasa di hari Arafah itu keutamaannya adalah yukfiru sanatul madiyah wal muqbilah, yaitu mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Maka ini kemudian juga amal khusus pada tanggal 10 Zulhijjah atau selama hari tasyrik 10 Zulhijjah tanggal 11, 12, 13 itu melaksanakan udhiyah. Kemudian juga yang lebih ditekankan lagi ada melakukan berupa banyak ibadah-ibadah zikir dan membaca Al-Quran dan lainnya. Maka itu sedikit yang perlu kita ingat, jangan sampai kelewat oleh kita. Dan di antaranya amal-amal soleh termasuk menghadiri majlis ilmu, mudzakarah ilmu, ya, mempelajari ilmu, kitab-kitab agama, apa ilmu, ya, itu termasuk menghadiri majlis ilmu, bagian dari amal soleh, ya, bagian dari amal soleh. Ya, karena hadis menyebutkan al-amal soleh, ya, amal soleh, apa saja amal yang diperintah, amal soleh itu adalah amal yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW atau diperintahkan oleh Allah SWT, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Semua amal kebaikan, semua amal kebaikan, baik tetangga kepada tetangga. Ya, memberi hadiah kepada tetangga, perbaikan perbaikan. Yang penting di selama 9 satu hari, 9 10 hari di awal Zulhijjah ini, yang dimaksud 10 hari itu adalah sebenarnya jelas ke Imam Nawawi adalah 1-9, karena dimakai kalimat yang 10, karena maksudnya karena kalau beribadah di hari 10 tetapi berpuasanya enggak boleh. Jadi termasuk dalam ibadah-ibadah yang umum tadi termasuk berpuasa. Karena banyak juga pertanyaan, boleh kita berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9? Ya boleh saja, karena termasuk bagian dari amal soleh yang dianjurkan. Tetapi tidak ada kekhususan perintah melaksanakan puasa, puasa yang lebih utama umpamanya pada tanggal 1 sampai 8 itu tidak ada. Karena hadisnya umum, jadi apapun amal soleh dari tanggal 1 sampai 8 itu adalah merupakan keutamaan yang lebih, sangat besar di sisi Allah SWT. Tetapi memang di tanggal 9 Zulhijjah itu ada puasa hari Arafah, bagi orang tidak berhaji tentunya ya, maka syarat keutamaannya lebih besar lah. Itu yang ada kekhususan. Kemudian juga ibadah lain yang khusus bagi orang tidak berhaji, yaitu melaksanakan ibadah kurban pada tanggal 10 mau disembelih, atau boleh juga menyembelihnya tanggal 11, 12, dan 13 selama hari tasyrik. Kemudian juga selama hari tasyrik kita dianjurkan untuk banyak bertakbir dan diriwayatkan sebagai Imam Khattab dan atau para sahabat yang lainnya, Ibnu Umar ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Abbas dan lainnya, mereka memperbanyak bertakbir pada hari-hari 10 ini, termasuklah di hari-hari tasyrik. Maka dari itu yang lebih utama adalah juga melaksanakan zikir-zikir, doa-doa yang dianjurkan Rasulullah SAW, seperti doa mau tidur, bangun tidur, masuk rumah, keluar rumah, ya pergi ke masjid, atau bagi yang sudah melaksanakan yang di daerah-daerah yang memang sudah melaksanakan sholat berjamaah, ya. Kemudian dan segala amal kebaikan lah intinya, segala amal kebaikan intinya sangat dimotivasi kita untuk melaksanakannya pada hari 10 awal dari bulan Zulhijjah. Baik. Karena waktu sudah masuk pas 7.30 kita akan mulai materi kita, supaya kita tak tidak ada teman-teman yang terlambat ya, maka kita tadi sedikit mengisi setengah waktu sebelum masuk kepada waktu 7.30 dengan berapa pesan untuk mengingatkan, sebagai mengingatkan keutamaan Quran di 10 hari awal Zulhijjah ini. Dan antaranya adalah amal menuntut ini adalah amal yang di antara amal sunnah dari Imam Ahmad, di segala amal sunnah yang lebih utama itu adalah menuntut ilmu ya, karena faedahnya bagi diri dan juga bagi orang lain, dan besar sekali keutamaan ini. Dan kemudian kita laksanakan pula pada 10 awal Zulhijjah itu pasti ya, semua amal soleh pada hari-hari ini sangat dimotivasi oleh Rasulullah SAW. Maka jangan buang hari-hari kita dengan lebih banyak hanya membaca pesan-pesan SMS, pesan-pesan WA, pesan-pesan media sosial, tapi banyaklah setiap kita melihat kemanapun hendaknya berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astaghfirullah ya, isilah hari-hari kita, karena kita akan semoga dalam lembaran-lembaran amalah akan terlihat nanti hasil-hasil yang telah kita lakukan di dunia ini ya, akan sangat membahagia seseorang melihat banyak tasbih, banyak takbir, banyak tahmid di dalam catatan amalnya ya. Bahkan kalimat Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, merupakan hadis yang terakhir, kalimat tanah hibatan Allah Rahman satu datang ya, khafifatani al-lisan yani kalimatan ya, khafifatani al-lisan hibatan Allah Rahman ya, sakilatan al-mizan. Ada dua kalimat yang itu sangat mudah untuk dilakukan ya, sangat ringan ya, dia diucapkan sangat dicintai ya Allah SWT, dan sangat berat timbangan di dalam timbangan amal kebaikan kelak di akhirat, yaitu subhanallah wahdi subhanallahil azim. Nah, perbanyaklah untuk hari-hari ini ya, walaupun di sepanjang hari sangat ditekankan, tetapi hari ini akan melebihi keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mulai itu pembahasan kita tentang tawassul. Kenapa dibahas tawassul ini? Setelah kita bicara tentang apa? Tentang bagaimana Rasulullah SAW menjalankan, memagari tauhid ini dengan berbagai tindak preventif, tindakan-tindakan yang akan merusak nilai-nilai tauhid atau dasar tauhid itu sendiri, dan itulah kita bahas. Maka di antaranya adalah dibahas masalah tawassul setelah menjelaskan bagi penyimpangan-penyimpangan mulai dari tauhid uluhiyah ini yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu adanya memakai ajimat-ajimat, mantra-mantra yang penuh kesyirikan ya, tamimah, halaqah, kemudian apa lagi? Rukyah ya, dan bermacam hal telah kita bahas sebelumnya berbaruk dengan pohon, batu, ya, benda-benda kuno, benda-benda keramat, kuburan. Kemudian juga itulah kita bahas berbagai tindakan-tindakan di kuburan yang perlu dihindari ketika ziarah kubur. Kemudian masuklah pembahasan masalah tawasul, karena di antara yang menyebabkan orang-orang musyrikin jatuh ke dalam syirikan adalah dalam perkara membahas masalah wasilah. Maka ketika mereka wa ya'muduna min dunillahi ma la yadurru wa la yanfa'u wa yaqulu haula syafa'una 'indallah. Mereka mengatakan mereka mengambil sesembahan selain Allah sesuatu yang tidak beri mudarat, tidak manfaat untuk mereka, lalu mereka mengatakan supaya pemberi kami di sisi Allah. Itu alasan mereka. Dan kemudian dalam ayat lain yaribuna illahi zulfa, agar yang karibuna illahi zulfa ini ada maksudnya wasilah agar sesembahan itu mendekatkan kami kepada Allah dengan cara yang lebih dekat, dengan jarak yang lebih dekat. Itu alasan-alasan mereka. Maka dari itu perlu jelaskan hakikat dari tawasul. Kebanyakan orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang diindikasi mendekatkan kepada kesyirikan atau menjatuhkan seseorang kepada kesyirikan adalah syubhat secara masalah tawasul yang tidak jelas pembahasannya oleh sebagian saudara kaum muslimin, ya, saudara kita kaum muslimin, sehingga kadang-kadang mereka menganggap permohonan kepada mayat itu adalah bagian tawasul. Meminta pada orang telah mati atau wali yang telah mati, mereka anggap itu sebagai tawasul. Sama dengan alasan orang-orang yang musyrikin liqaribuna Allah zulfa, ya, agar sesembahan yang mereka sembah itu mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena mereka berasumsi menganggap diri mereka adalah orang yang jauh dengan Allah karena dosa begitu banyak, ya. Nah, akhirnya mereka menjadikan orang-orang soleh sebagai perantara kepada Allah. Nah, ini disebut dengan tawasul. Jadi tawasul itu adalah perantara dan secara bahasanya, ya, sesuatu perantara yang menjadikan menyampaikan kepada tujuan. Baik, kita maka itu tepat ini bahas tawasul ini akan dijelaskan. Nah, jadi di sini ada pembahasan yang nanti akan dijelaskan. Apakah tawasul itu dilarang? Ya. Nah, ditanya dulu tawasul yang bagaimana? Karena ada orang menuruh dakwah sunnah ini dakwah yang anti tawasul, atau mereka sebut sebagai orang Wahabi anti tawasul. Tidak. Tawasul, siapa yang cari tawasul bisa kufur dia. Tawasul itu ada jelas dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah, ya. Dianjurkan sekali tawasul itu. Tetapi tawasul yang bagaimana? Karena banyak orang-orang melabai ketupatan syirik dengan nama yang lain, seperti dengan nama syafaatkah atau nama tabarukkah atau nama dengan tawasulkah. Maka perlu kita jelaskan apa itu syafaat, apa itu tabaruk, apa itu tawasul. Ini tiga istilah ini sering itu mengaburkan, kabur oleh sebagian orang dalam memahami masalah ini. Maka penting kita jelaskan dan perlu kita ketahui dan kita memahaminya supaya kita tidak salah dalam memahami masalah ini. Kemudian juga kita dapat menjelaskan jika ada orang-orang yang bertanya atau dapat kita jelaskan kepada kerabat kita, keluarga kita yang mungkin masih belum memahami masalah ini dengan baik dan benar. Nah, baik saudara-saudara seiman, kita akan lanjutkan yaitu tawasul. Ya, ini kita sebutkan pentingnya membahas masalah ini, sudah kita buat mukadimah sedikit kita jelaskan. Jadi maka itu kenapa pembahasan ini datang setelah membahas masalah hal-hal yang berkaitan dengan menafikan tauhid atau merusak nilai tauhid, karena ada permasalahan yang terkait dengan ini dalam masalah tauhid, yaitu ketika terjadinya perbuatan-perbuatan di kuburan yang meminta-minta kuburan dianggap itu sebagai bentuk asul, maka penting dijelaskan kepada umat. Kita akan mulai dari definisinya. Definisi tasul itu dalam bahasa lugah, ya, bahasa etimologi bahasa Arabnya itu dari al-wasilah. Al-wasilah itu adalah dalam bisin atau bisat, wasilah atau wasilah. Wasilah itu adalah media yang mengantarkan. Dia media. Makna huma taqaribun, wasilah bisin, wasilah bisat, ya, itu maknanya hampir mendekatan. Tawasul, tawasul itu adalah at-tawasul ilal murad was-sa'yi, ya. At-tawasul ilal murad wa tas'yu fi tahqiqi, yaitu berupaya sampai kepada melakukan upaya mencari media untuk sampai pada capai tujuan. Itu itiran dalam bahasa etimologi. Melakukan usaha dan upaya untuk kepada tujuan. Nah, jadi at-tawasul ilal murad was-sa'yu fi tahqiqihi. Ya. Wa fi syara' yuradu bi tawassul ila al-wahillahi wa jannati. Dalam arti secara istilahi syar'i dalam pendisi agama, ya. Definisi istilah atau terminologinya adalah melakukan upaya-upaya yang mengantarkan kepada keridhaan Allah dan surganya Allah. Jadi at-tawasul, ya, jadi maka disitulah tawasul itu dikatakan al-qurbah, karena yang dapat menentarkan keridhaan Allah amal-amal ibadah, ya. Bifi'lu ma syara'ahu wa tarki ma nahahu. Jadi secara syar'i atau secara terminologi pengertian tawasul itu adalah yaitu mencari, melakukan upaya sampai kepada keridhaan Allah dan surganya dengan melakukan apa yang disyariatkan dan meninggal apa yang dicegah. Itu ya. Ya. Jadi kalau kita melakukan apa yang diperintahkan Allah, pasti sampailah kepada keridhaanillah, kepada keridhaan Allah dan surganya. Bila kita meninggalkan juga begitu kan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi melakukan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarangkan, itu melakukan itu adalah suatu upaya untuk sampai pada keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita mencoba melihat penggunaan kalimat tawasul di dalam Al-Qur'an. Nah, ini depan apa bagian yang kedua pembahasan kita. Kalimat wasilah ada dua kali disebut dalam Al-Qur'an. Pertama dalam surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilah. Ya, wa tabi ilaihi alwasilah. Wajidu fi sabi'an lakum tuflihun. Hai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wabtaghu ilaihi alwasilata. Dan carilah, ya, artinya lakukanlah, carilah wasilah yang dapat mendekatkanmu kepada Allah. Wajidu fi sabilihi, dan berjalan di jalannya, lakum tuflihun, semoga kamu menjadi orang yang beruntung. Ulama ahli tafsir menjelaskan ini. Perintah kepada orang beriman di sini untuk bertawakal kepada Allah, kemudian diperintahkan untuk melakukan, ya, mencari media-media, upaya-upaya yang dapat mengantarkan kepada ketakwaan itu. Waktu Rasul ada kepada Allah. Kemudian datang aja hidup fisa bilihi, maka ahli tafsir menyebutkan ini yang ditanyakan dalam pelajaran yang berlalu juga pernah bertanya bagaimana menafsirkan, ya. Maka telah dirinci salah satu jalan yang utama mengantarkan kepada Allah itu adalah berjihad di jalannya. Wajahidu fisabilihi. Wajahidu fisabilihi. Ya. Wajahidu fisabilihi. Berjihad di jalannya. Maka kait ayat ini, jihad dengan wasilah, disitu maksud adalah salah satu wasilah yang dapat mengantarkan seseorang untuk kerajaan Allah, kepada kerajaan Allah SWT adalah dalam amal soleh, diantaranya apa? Itu berjihad di jalan Allah. Semua kalian orang-orang beruntung. Nah, ini salah satu momennya di sini. Jadi, itu maksud Allah di situ. Tidak seperti dipahami oleh orang-orang yang musyrik dahulu, mereka menjadikan orang-orang soleh mereka terhormat sebagai wasilah. Nah, sebagai media untuk sampai menyampaikan harapan mereka, keinginan mereka kepada Allah. Nah, itu menurut mereka. Jadi, ini yang wasilah yang dipakai yang dipahami oleh orang musyrik dahulu. Sedangkan kalau kita dalam Al-Quran adalah wasilah, ini maksud itulah Al-Qurba, melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah. Ya orang beriman, bertawakal kepada Allah, lakukanlah, ya, tempuhlah media-media yang dapat mengantarkan kalian kepada Allah SWT, ya yang jelas hal yang akan menembuhkan, mendekatkan kepada Allah SWT, keridhaan Allah SWT, dan surganya, yang jelas adalah melakukan ketaatan, amal-amal soleh, yang gitu. Maka lebih rinci, wajahidu fi sabilihi, wajahidu fi sabilihi, dan berjalan di jalannya. Di antaranya media itu adalah berjalan Allah SWT. Semua kalian orang-orang, menjadi orang-orang yang berdoa kepada Allah SWT. Ini dalam surah Al-Maidah. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 57, nah ini berkisah tentang perbuatan tindakan orang musyrikin. Yaitu alladzina yad'una yabtawuna ila rabbihimul wasilah. Ayyum aqrabu wa yajuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzab. Inna 'adzab rabbika kana mahdura. Ya, di sini jelas mereka yang menyeru, ya, atau mereka itu yang diseru oleh Allah mereka itu, jadi maksudnya sesembahan-sesembahan yang diseru oleh orang-orang musyrikin itu, apakah itu para nabi, para wali, orang-orang soleh mereka, ya, yabtawuna ila rabbihim, mereka sendiri, ya, berupaya melakukan hal-hal, jalan-jalan yang mendekatkan mereka kepada Allah. Ya. Jadi kenapa kalian, ini sebetulnya ini adalah pengingkaran terhadap perbuatan orang-orang musyrikin yang menjadikan orang soleh mereka sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Padahal orang-orang soleh itu sendiri pun mereka, ya, berupaya maksimal untuk melakukan media-media yang syar'i, media-media yang disyariatkan, melakukan amal-amal yang mendekatkan mereka kepada Allah. Lalu kenapa kalian juga meminta? Kenapa mereka sendiri seandainya mereka saja bisa memberikan sesuatu untuk kalian, tentu mereka tidak berupaya maksimal mungkin untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Yang seharusnya kalian ada tiru mereka dalam sisi ini, yaitu bagaimana mereka berupaya melakukan ketaatan, melakukan berbagai ibadah, baik yang wajib maupun sunnah, berakhlak yang baik, muamalah yang baik, agar mereka apa? Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka lakukan. Nah, maksudnya adalah kalian mestinya bersih mereka, bukan menjadikan mereka sebagai wasilah. Karena mereka sendiri pun membutuhkan media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya mereka pun berupaya maksimal untuk melakukan media-media ketaatan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum aqrab, siapa yang antara mereka lebih dekat kepada Allah? Kemudian mereka sendiri wajib beramal, mereka pun berharap kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak bisa memberi siapa yang mereka yang meminta kepada mereka, apa baik setelah mereka meninggal atau setelah masa hidup. Mereka sendiri pun berharap kepada Allah. Mereka sendiri pun memintanya kepada Allah. Wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka pun memohon perlindungan dari azab Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan dan mereka takut terhadap azab Allah. Artinya mereka sendiri pun untuk diri mereka saja begitu, apalagi akan untuk orang yang tidak akan mungkin, ya kan? Untuk diri mereka saja mereka maksimal bagaimana mereka akan diri mereka kepada Allah, menjalankan ketaatan, meninggalkan maksiatan, dan kemudian mereka berharapnya kepada Allah, wajib rahmatan, meminta kepada Allah, rahmatnya Allah, dan mereka pun menakuti azab Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka itu bukan seperti yang diasumsikan oleh orang miskin, mereka sudah tidak lagi lepas dari hal-hal yang diwajibkan, sehingga mereka sekarang sudah mendapatkan segala keinginan mereka, maka akhirnya kita memohon kepada mereka untuk mintakan keinginan kita. Itu asumsi yang dimiliki oleh orang musyrikin. Sedangkan mereka sendiri pun berupaya dengan maksimal untuk melakukan amal-amal ketaatan, wasilah-wasilah, ya, yang bagaimana supaya mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan itu mereka lakukan dengan langkah harap, ya, ar-khauf wa rida. Nah, ini yang pernah kita bahas juga kan, rukun ibadah sebelumnya di antara dalilnya. Di ketika mereka melakukan ibadah-ibadah kepada Allah, ya juma tau wa khafuna azab. Ada sifat raja, ada sifat khauf. Inna azab rabbika kana mahdura, sesungguhnya azab Rabbmu benar-benar satu yang diikuti. Baik. Lalu tujuannya tentang penjelasan. Wal muradu bil wasilati fil ayataini ay al-qurbatu ila Allah bil fi'li ma yurdihi. Yaitu yang dimaksud dengan wasilah, ya, kalau ayat kedua itu ada yang menyebutkan juga dalam riwayat menyebutkan maksud lainnya, bahwa di mana ketika orang-orang mungkin dahulu menyembah jin, dan jin itu masuk Islam, dan setelah mereka masuk Islam, orang-orang musyrikin masih tetap menyembah mereka, sedangkan mereka sudah bertobat dan mereka pun sudah melakukan ketaatan kepada Allah, dan mereka berharap rahmat kepada Allah dan juga menakuti azab Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara penjelasan maksud ayat sebelum, tapi ayatnya umum namun ada penafsiran yang maksud dengan mereka-mereka yang diseru yang saya mendekatkan diri kepada Allah itu adalah ada yang menyebutkan ada bangsa jin yang disembah oleh orang musyrikin kemudian mereka masuk Islam. Namun penjelasan di sini yang diterangkan bahwa maksud dalam wasilah dalam ayat itu waqtul ilaihi wasilah, ya. Kemudian yatawina ila rumul wasilah, maksudnya akurbah, yaitu melakukan amal-amal soleh, ya, melakukan amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendekatkan mereka kepada Allah. Sebagaimana yang dikutip Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya terayat ayat yang pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa makna wasilah ada kurbah. Jadi makna wasilah dalam ayat yang pertama dalam surah Al-Maidah itu sebelumnya adalah kurbah. Dan juga diberikan makna seperti itu Al-Mujahid dan Abi Wa'il dan Hasan Basri dan Abdullah bin Katsir dan Was-Suddi dan Ibn Zaid ghairu wahid, dan para ulama fasir di kalangan para tabi'in, ya, mulai dari para sahabat dari Ibn Abbas, kemudian para tabi'in Mujahid, Abu Wa'il, Hasan Basri, Abdullah bin Katsir dan Suddi, ya, juga Ibn Zaid dan lain-lainnya. Jadi itu yang dimaksud kurbah di situ, itu yang dimaksud wasilah adalah kurbah, melakukan amal-amal yang mendekatkan kita kepada Allah, itu amal-amal yang diperintahkan Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Baik. Adapun ayat kedua yang masuk dalam kurban itu sebenarnya nasihat ini sebenarnya pakat bayan ashab yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Nah, yaitu tawasulnya dengan orang-orang soleh mereka yang telah meninggal, atau orang-orang mulia mereka yang telah meninggal. Baik, jadi pemberian tawasul ada berapa? Dua. Tawasul masyru' atau tawasul nu'. Yang masyru' itu apa? Nah, ini disebutkan. Tawasul masyru' adalah, ini dari penjelasan dulu, yang masyru' yang disyariatkan. Bertawasul kepada dengan melakukan amal yang saleh, ya, al-wasil sahih al-masyru'ah, yaitu yang disyariatkan. Ya, at-tariqus sahih al-ma'rifu bihi wa rujuu' ila kitab. Untuk mengenal tawasul masyru' itu adalah, ya, tawasulullah bil wasilah as-sahihah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan jalan yang benar, ya, jalan yang benar. Dan untuk mengenal itu adalah dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ya, wa ma'rifati ma warada fihi ma anha, dan melihat tentang penjelasan-penjelasan yang terdapat dalam Al-Qur'an Sunnah itu tentang tawasul. Pemadalu kita basna ala annahu wasilat wasilatun masyru'atu, ya. Apa yang ditunjukkan Al-Qur'an dan Sunnah, dan itu adalah merupakan wasilah yang disyariatkan. Bahwa min tawasul masyru', maka itu termasuk wasilah atau tawasul yang disyariatkan. Wa masyru' dzalika fa in tawasul mamnu', dan lain di luar itu adalah merupakan tawasul yang dilarang, tawasul mamnu'. Baik. Jadi, pembagian tawasul ada dua, mamnu' wa masyru'. Al-masyru' ada dua jenis. Nah, ini yang kita masuk sekarang, jenis-jenis tawasul masyru'. Tawasul masyru', ya. Apa jenis tawasul masyru' di sini? Yang bertawasul kepada Allah dengan nama-nama Allah yang mulia, sifat-sifat Allah yang agung. Nah, kita berkata, ya Rahman, ya Rahim, irhamni. Ini tawasul. Allahumma antallah, la ilaha illa anta. Ini tawasul dengan kalimat tauhid. Contoh dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillah, kita puji Allah, alhamdulillahi rabbil alamin, memuji Allah dengan sifat-sifatnya yang agung, segala puji milik-Mu ya Allah, sekalian alam, mengakui Allah yang memenuhi, ya, ini tawasul dengan tauhid, rabb sekalian alam, alhamdulillah juga tauhid, bukan Allah dengan pujian, ya rabbil alamin, rabb sekalian alam juga tauhid, ar-Rahman ar-Rahim, tawasul dengan nama-nama Allah, yaitu tauhid asma' sifat. Ar-Rahman al-Malik ya Midi, juga tawasul dengan nama Allah, yaitu al-Malik, yang memiliki kekuasaan pada hari kemudian, ya. Setelah itu baru berdoa kita. Kemudian tawasul lagi, iyyaka na'bud, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tawasul dengan amal sebetulnya ini. Kepada-Mu saja kami beribadah, tawasul dengan amal solehnya, dengan tauhidnya, dengan ibadahnya kepada Allah. Dan kepada-Mu saja kami mohon pertolongan Allah, dan ini tawasul dengan tauhid rububiyahnya, yaitu mengakui bahwa Allah lah yang mengizinkan, berikan kemudahan atas segala urusannya. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Setelah tawasul dengan dua jenis yang terdapat di sini, tawasul dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah tadi itu, kemudian dengan amal solehnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, baru berdoa dia, ihdinash shiratal mustaqim. Ini contoh tawasul yang mudah, ya. Maka kita pilih contoh yang dari surat yang mudah kita hafal, ya. Ya. Nah, ini antara tawasul, ya, jenis tawasul yang disyariatkan. Yang pertama adalah tawasul dengan nama Allah yang mulia, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang agung. Sebagaimana seorang muslim mengucapkan dalam doanya, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni as'aluka bi annaka Rahman Ar-Rahim antu afini. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu bahwa Engkau, ya, adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan berilah sembuhan kepadaku. Atau dia mengatakan, as'aluka bi rahmatika, aku memohon kepada-Mu dengan rahmat-Mu ya Allah. Bertawasul dengan rahmat sifatnya Allah. As'aluka bi rahmatika allati tas'alu la syai'. Ini sifat Allah. Yaitu aku memohon kepada-Mu, ya, bertawasul dengan sifat rahmat-Mu yang luas meliputi segala sesuatu ya Allah. Antaghfirli wa tarhamani, Engkau mengampuniku dan beri rahmat, wa nahwu dzalik, dan lain demikian. Oh, nahwu dzalik, ya. Nah, ini disebut tawasul dengan nama-nama Allah. Dan ini banyak sekali contoh dalam doa-doa kita yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran kah, ataupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Banyak sekali contoh-contoh yaitu bertawasul dengan nama Allah yang mulia ini. Ya. Baik, ini, ya, dalilnya tentang masyru' ini. Ini itu pengertian tadi bertawasul. Jenis-jenis tawasul yang masyru'. Yang pertama apa? Bertawasul dengan nama-nama Allah yang mulia dan sifat-sifatnya yang agung. Dan contoh yang telah kita sebutkan. Mana dalilnya? Nah, dalilnya adalah surah Araf ayat 180. Walillahil asma husna fad'uhu biha. Fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang indah, maka memohonlah kepadanya dengan nama-nama Allah yang indah itu. Bertawasul maksudnya dengan nama Allah yang indah itu. ya. Nah, ini bertawasul dengan nama Allah yang indah itu dengan sifat-Nya yang mulia, ya. Wa li asma'il husna fad'uhu biha, maka berdoalah kepadanya, menyembahlah kepada dengan ini fad'uhu biha. Kita sudah jelaskan kemarin kalimat-kalimat doa itu mencakup dua bentuk doa, baik doa masalah atau doa al-ibadah. Jadi Allah itu memiliki nama yang indah, wa li asma'il husna fad'uhu biha, maka suruhlah Allah dengan nama-nama indah dan meminta dengan sifat-sifat yang mulia nama Allah yang indah. Kita katakan Allahumma antal ghafur wa antat tawwab, ha, wa antal ghafar, Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli. Minta sesuai dengan konteks doa kita. Jika kita mohon ampun, memohon taubat kepada Allah, maka disebutlah nama-nama Allah berkenaan dengan Maha Penerima Taubat, Maha Pengampun. Ya, Maha Pemberi Rahmat. Allahumma antal Jawad, antal Karim, antar Rahman, antar Rahim, Allahumma arhamni, ya Allah marham, Allah antal ghafur, antal ghafar, antal tawwab, Allah matum alayya wa firli. Nah, ini bentuk-bentuk kita bertawassul kepada Allah. Kita mohon pertolongan Allah SWT, kita panggil nama-nama Allah yang menyebut perkasaan Allah antal aziz, ya, al-qawi, yang maha kuat, yang maha perkasa, ya, al-azim, yang maha, ya, agung, antansurni, berilah aku, tolong aku menghadapi, ya, berilah aku pertolongan untuk menghadapi musuh-musuh. Maka di maka kita memohon, makna itu kita kalau belajar, ya, ketika meminta kepada Allah pasti menggunakan nama memanggil Allah dengan nama-namanya itu sesuai dengan konteks doa kita, gitu, ya, doa kita. Mohon perlindungan kepada Allah, maka kita panggil nama-nama Allah yang maha perkasa, Allah antal aziz, antal azim, ya, antal qawi, ya, antum maha, antal qadir, ya. Allahumma antal qadir, atawakkalu alaik, ya. Allah iyyaka an nasta'in, antal ghani, antal qawi, antal aziz, ya. Allah mansurni, ha? Maka ini bentuk konteks-konteks doa dengan nama-nama Allah. Jadi dalil yang pertama menunjukkan tentang masyru'iyati, dalil tentang disyariatkannya bertawassul dengan nama-nama Allah yang mulia. Ini jenis yang pertama. Yang kedua adalah bertawassul dengan apa? Amal soleh kita sendiri, amal soleh kita. Amal soleh. Nah, tadi kita contohkan dalam surah Al-Fatihah, contohnya itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada-Mu saja aku menyembah, ya Allah, dan kepada-Mu saja kami mohon pertolongan, ya Allah. Nah, langsung bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah, ya. Nah, ini bentuk amal soleh. Juga amal soleh iman, di antara amal soleh iman pun Allahumma inna bika amanna, Rabbana amalna mimma anzalta wa tabakna rasulatuna asyahidin, ya. Ya Allah, kami telah beriman dengan kitab yang telah Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti rasul yang telah Engkau utus. Lalu kita memohon pertolongan kita, memohon permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bertawassul dengan amal soleh kita. Nah, contoh nanti akan ada contoh yang pernah kita sebutkan, di antara contoh nanti tiga kisah orang yang terkepung di dalam gua, ini akan kita sebutkan. Ya. Ini contoh-contoh nanti. Ya. Bertawassul dengan amal soleh. Tetapi ada sedikit yang dijelaskan juga oleh para ulama di sini. Para ulama-ulama dulu, salafus soleh, mereka itu tidak sering menggunakan amal soleh bagi bertawassul, karena takut nanti semua amal soleh itu balasannya hanya di dunia saja. Itu di antaranya. Bahkan sebagian ulama salaf, jika mereka diberi suatu keistimewaan karomah oleh Allah SWT, mereka tidak membanggakan kepada orang lain, karena kalau ada membanggakan itu tazkiyah nafs, ya, tidak menjadikan sebagai objek untuk membuat orang fanatik pada dia, untuk mencari atau untuk menyumbangkan sesuatu pada dia, ya, apalagi untuk mendatangi minta kesembuhan pada dia, berobat segala macam. Tapi mereka mencemaskan jangan-jangan amal saya hanya dibalasi dalam bentuk ini saja. Nah, begitu ikhlasnya para ulama-ulama kita dahulu. Tapi kita masuk tawassul yang kedua, jenisnya apa? Bertawassul dengan amal soleh kita, itu yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebenarnya dia mengungkapkan dalam doanya, Allahumma bi imanika, Allahumma, ya, ya Allah, dengan imanku padamu, wa mahabbatilaka, dan kecintaanku kepadamu, wa itibai rasulika, dan kesungguhanku dalam mengikuti sunnah rasulmu, ighfirli, ampunilah aku, ampunilah aku. Ya, itu bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, dengan imanmu, dengan imanku kepadamu, dengan rasa cintaku kepadamu, dan itibai nusir rasulika, dan kesungguhanku mengikuti sunnah nabimu, ikhfirli, ampunilah aku. Ya. atau apa namanya, dia katakan dalam doanya, ini doa untuk bertawassul dengan orang saleh, Allahumma inni as'aluka bihubbi nabika, ya Allah aku mohon kepadamu, ya, dengan rasa cintaku kepada nabinya, nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa imani bihi, dan imanku kepadanya, antafruja anni, engkau melepaskan aku dari kesulitan ini. Itu bertawassul dengan amal salehnya. Dia bertawassul dengan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan imannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan amal kita. Ya. Allahumma inni as'aluka bihubbi nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa imani bihi antafruja anni, ya. Wa antufrija anni. Ya, di mana, ya, aku mohon kepadamu ya Allah, dengan cintaku kepada nabimu dan imanku kepadanya, engkau lepaskan aku dalam kesulitan, dari kesulitan ini. Aw yadhkura da'i amalan salihan idza zabali zabali qama bihi. Nah, atau seseorang itu memohon tadi menyebut amal soleh yang sangat penting yang dia lakukan, lalu dia bertawassul dengan amal soleh itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam kisah Ashabul Ghaf, kisah tiga orang terkepung dalam sebuah gua yang akan datang kisahnya nanti, ya. Baik, itu contoh-contoh bertawassul dengan amal soleh. Dalam Al-Quran bukan hal tentang disyariatkan yang bertawassul dengan amal soleh. Ini contohnya apa? Nah, ini contohnya di beberapa ayat di sini, surah Al-Imran ayat 16. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Rabbana innana amanna. Bertawassul dengan imannya. Ya, orang-orang berkata dalam doanya, berdoa, Rabbana, ya Rabb kami, innana amanna, kami telah beriman, ya Rabb, kami telah menjadi hamba-hambamu yang beriman. Bertawassul dengan imannya itu. Faghfir lana, ampunilah kami. Faghfir lana dzunubana, ampunilah bagi kami dosa kami. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari adab api neraka. Ini tawassul dengan iman kita. Ya Rabbana innana amanna, ya Allah, ya Rabb kami, kami sungguh telah beriman, ya. Faghfir lana dzunubana, ampunilah untuk kami dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, lindungi kami dari adab api neraka. Ini contoh. Rabbana amanna bima anzalta. Nah, ini yang tadi seperti disebutkan, Rabbana amanna bima anzalta. Ya kami, kami telah beriman dengan Al-Quran yang kau turunkan dan apa yang telah engkau turunkan. Wa taba'na rasulah, dan kami telah mengikuti rasul yang engkau utus, ya kan? Faktub lana ma'asyahidin, maka jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang menjadi saksi. Ya. Kemudian kisah yang tiga orang. Nah, ini bertawassul dengan amal soleh ini. Tiga kisah ini panjang, ya. Kisah cukup panjang. Yaitu kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Sahihnya, ini kisah ini cukup panjang. Nah, dengarkan baik-baik ini. Jenis yang kedua dari tawassul amal soleh ini. Diwakilkan oleh Ibn Umar, ya. Tiga orang yang terkumpul dalam gua ini sebenarnya diwakilkan oleh Abdullah bin Umar, dua anhuma, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Dia berkata, Ibn Umar ini kemudian Rasulullah SAW berkata, bersabda, "Baina masalatun salatu nafarin mim kana qablakum yamshuna idza asabahum matar." Ketika tiga orang walangan umat sebelum kalian, jadi ini cerita umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW, di kalangan Israel lah, ya, sebelum kalian, mereka yang syuna dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba mereka kehujan, turun hujan, ya, fa'awaw ila gharin fantabaq alaihim, lalu mereka berlindung dari hujan ini, mencari sebuah gua, ya, lalu tiba-tiba gua itu terkutuk batu besar. Ya, karena hujan mungkin, ya, terdoronglah batu itu, karena air tertutup gua itu oleh batu, pintu batu tertutup oleh batu, mereka enggak bisa keluar. Fantabaqa alaihim faqala ba'dhum li ba'dhin, sebagian akan berkata kepada sebagian yang lainnya, inna wallahi la ya haula la yujikum ila sidq, ya, sesungguhnya demi Allah wahai saudara-saudara, tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian kecuali kejujuran. Nah, ini pentingnya kejujuran, maksud kejujurannya keikhlasannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan dijelaskan oleh kisah berikutnya. Ya, jalan dari kisah ini. Fa yad'u kullu rajulin minkum bima ya'lam annahu qad sadaqa fihi. Hendaklah setiap masing-masing kalian ini, ya, masing-masing kita, maksudnya kita mereka dalam gua itu, setiap orang di antara kalian ini, ya, berdoa, ya, bertawassul bima ya'lam, yaitu alam yang dia tahu. Dia sangat ikhlas dalamnya, sadaqah fihi, sangat ikhlas pada amal itu, ya, jujur dalam amalnya itu, ikhlas kepada Allah SWT. Faqala wahidu minhum, salah seorang yang tahu mereka berdoa, Allahumma inni in kunta ta'lam, in kunta ta'lam annahu kana li ajiyun. Ya, ini yang pertama ini dia memiliki apa namanya buruh yang bekerja, Ya Allah, engkau sudah tahu, sungguh engkau tahu bahwa aku pernah punya buruh, ya, ajirun amilali, kemudian anali ajirun, ya, ala firqim min urzin. Jadi dia katakan aku punya pekerja yang upahnya itu adalah firqim min uzur, urz, yaitu apalah, karung-karungan dari padi gitu lah ya. Padahal batara kau, tapi ke ceritanya buruh ini pulang buru-buru, belum mengambil upahnya dari majikannya. Tinggalkanlah upah itu oleh dia di majikannya. Ya mungkin ada halangan yang atau ada hal yang membuat dia pulang mendadak begitu ya. Nah juga mungkin majikannya belum sempat membayar saat itu, belum punya uang, atau karena dia yang buru-buru ya, maka ditinggalkanlah upah itu sama majikan itu oleh orang ini dan dia pergi pulang kampung. Wa ni'amitu ila dhalikal firaq fazara'tuhu. Jadi dia ambillah padi itu lalu dia tanam, dikembangkan oleh dia, oleh majikannya tadi, ya, yang karung sekarung padi tadi itu. Fasara min amri ashtaraitu minhu baqaran. Jadi hasil dari panen padinya itu dia beli, yaitu ternak sapi, bertanak sapi. Dari kisah kan dalam hadis yang lain juga yang lebih panjang lagi, bahwa sapi itu memenuhi sebuah lembah. Sebuah lembah banyak sekali, ya. Wa ma'ani yatlubu ajra. Lalu tiba-tiba dia datang lagi. Buruhnya tadi datang meminta upahnya. Faqultu lahu, ya. Lalu aku katakan kepadanya, aku telah mengembangkan a'mid ila tilkal baqara, ila tilkal baqar, baqar fasukha. Ini dia katakan, lihatlah itu semua sapi-sapi yang ada di lembah itu adalah ambil semua, kata majikannya tadi, ya. Faqala innama li innaka firaqun min urf. Oh, saya kan hanya punya sekarung padi saja, kok bisa jadi apa satu lembah sapi itu jumlah yang banyak. Faqulu a'midu ila tilka, ambillah, ya, bawalah, itu adalah milik, ya, fa inna itu adalah pengembangan daripada hasil dari karung padimu itu. Fasaqaha. Dan yang cerita hadis lain disebutkan, ceritakan diambil oleh, tidak disisakan satu pun, diambil semua itu, satu lembah dibawa semua oleh dia, ya, dijual atau bagaimana, ya. Fa in kunta ta'lam anni fa'antu dhalika min khasyatika fa farj anna. Allah, jika engkau tahu atumal aku melakukan hal itu adalah karena rasa takutku kepadamu ya Allah, yaitu ikhlas, ya, maka tolong selamatkan kami dari kesulitan ini, ini dalam bahaya ini, artinya selamatkan kami dari keterkepungan dari gua ini. Jadi fansahat, sahat artinya apa? Bergeser batu sedikit, geser, ya, batu geser sedikit, tapi ya belum bisa mereka tembus keluar. Nah, faqala akhir, yang kedua berdoa lagi. Ini. Allah min kunta ta'lam annahu kana li abawani khani kabirani. Nah, ini orang yang pertama tadi berbaik kepada buruhnya, ya, dan tentu juga barangkali ada pesan yang sangat penting dari potongan ini, hadis ini, yaitu betapa besarnya pahala seseorang yang bagaimana bila mengembangkan harta buruhnya, kemudian dia serahkan semua. Ya, karena dari awal dia tidak pernah perjanjian kan dengan buruhnya mau dibagi sekian pahala, sekian persen dari keuntungan, enggak ada. Cuman dia niat saja untuk membantu buruhnya, dikembangkan oleh dia, dan akhirnya dan berkembanglah harta itu dibawa oleh buruhnya semua. Nah, ini suatu pahala besar bagi dia. Tapi kan kalau kita sekarang mungkin hitungan, ya, akan berpikir, wah, saya sudah capek begitu, tapi dia tidak berharap pembagian di dunia, tapi menharap bagian di akhirat. Salah satu buktinya betapa besarnya pahala itu, sehingga doanya itu dikabulkan Allah. Jadi dia bertawasul dengan amalnya, dia katakan satu-satu amalnya yang dia anggap paling ikhlas dia, gitu kan, bro. Karena di awal, di kisah tadi kan, mereka, sebagian mereka berkata kepada mengelai, masing-masing kalian berdoa dengan amal, bertawasul kepada Allah dengan amal yang dia tahu persis amal itu ada benar-benar yang dia lakukan kepada Allah. Subhanallah, ini tingkat keikhlasannya, gitu. Dalam bentuk buruhnya ini. Jadi, maka dia pilihlah satu amalan yang dia kira sangat besar menurut dia faedahnya dan betul-betul keikhlasannya di situ. Yaitu dia apa? yaitu mengembangkan harta dari harta kerjanya tadi itu. Nah, ini salah satu faedah ya yang kita ambil, begitu indah akhlaknya orang ini dan begitu besarnya pahala Allah, sehingga ketika dia bertawasul dengan amalnya itu, Allah terimanya sehingga batu itu bergeser. Yang kedua ini ceritanya adalah seorang punya dua orang tua sudah tua lah, itu manula yang usia yang sudah tua sekali, kedua orang tuanya. Kemudian setiap hari, setiap malam ya, selalu membawakan susu kambing untuk orang tuanya. Itu kakak. Lalu pada satu kali kambingnya ini agak jauh gembalaannya dan terlambat pulang, dan akhir ketika pulang mendapati orang tuanya sudah tidur. Fa'aftat 'alayhima layla. Pada satu malam aku terlambat pulang. Bagi itu waktu pada. Lalu aku pulang, berarti mereka kedua orang tuaku sudah tidur. Wa ahli wa 'iyali yatabaghawna min al-ju'. Nah, dia ini sebelum dia ngasih makan istri dan anaknya, sudah diserahkan dulu dia untuk orang tuanya dulu. Subhanallah, ini birrul walidain. Kalau yang tadi adalah masalah apa? Berbaik kepada orang kita pekerja, kepada buruh. Ya. Kalau yang kedua ini kisah orang birrul walidain, di mana dia tidak memberikan sesuatu kepada anak dan istrinya sebelum untuk orang tuanya. Nah, jadi dia berdiri terus sampai orang tuanya bangun. Fakula askrihim hatta yashriba abawai. Aku tak memberikan anak dan istriku sampai orang tuaku dulu, dua orang tuaku dulu yang aku beri minum. Fakaritu an ukrahuma. Tetapi aku segan mengangkatkan mereka, mungkin baru tidur, nanti kalau dibangunkan mereka kaget atau pusing kepalanya. Jadi dia tunggu saja orang tuanya sampai bangun. Wakaritu an ada'uhuma. Dan aku juga takut ya, nanti kalau beranjak dari situ orang tuanya bangun, ya kelaparan dia tidak ada. Maka tunggulah orang tuanya oleh dia apa? Bangun, dia duduk atau berdiri dekat orang tua itu. Ya. Kemudian palam azal antawir hatal al fajar. Dia tunggu orang tuanya sampai bangun sehingga terbit fajar. Nah begitu. Lalu setelah bangun dikasihlah. Lalu dia kata, dia berdoa, ya Allah, ya kau tahu bahwa aku melakukan itu adalah min khasyiatika, karena takut kepadamu. Fafarij anna, ya Allah, selamatkanlah kami dari bahaya ini, dari keterkepungan ini. Maka bergeser pula lah batu besar itu, hatta nadharu ila sama, bisa melihat langit. Kelihatan langit ya, kemudian faqala al-akhar, yang lain. Yang ketiga ini apa? Yang ketiga ini adalah berbuat baik kepada anak pamannya, ya, dan meninggalkan sebuah maksiat yang dia tinggalkan karena takut kepada Allah. Allahumma inni in kunta ta'lam, ya Allah, sungguh engkau tahu bahwa aku punya anak paman, anakan li ibnatu ammin, aku punya anak paman min ahabbin nas ilayya, dan dia suka banget kepada anak pamannya ini. Wa inni rawattuha an nafsiha fa'abat, dia mengajak untuk menikah atau untuk ini buat kemungkaran apa namanya menikahinya, dia tidak mau. Atau bila atau itu habis mi'ati dinar, kecuali mau mengasihnya 100 dinar atau berbuat maksiat gitu ya. Fatarab tu hatta qadir tu alih. Lalu dia cari 100 dinar karena dia suka pada pamannya, serai mampu dia memberi 1 dinar. Lalu dibawa lah 1 dinar pada pak tu, fatih tu habia pada pak tuha ilaiha fa'amkanat ni min nafsiha. Lalu dia bawa 100 dinar itu, lalu wanita ini menyerahkan dirinya kepada laki-laki ini. Falamma qa'ad qa'tu baina rijlaini faqalat. Lalu saat dia melakukan perbuatan maksiat itu, wanita ini mengatakan, itakillah walatafuddal khatam ila bihaqin. Jangan takutlah engkau kepada Allah dengan lakukan sesuatu kecuali dengan cara yang benar. Fakuntu wa taraktu mi'a dinar. Lalu aku tinggalkan bermaksiat itu, dan aku serahkan satu dinar itu buat dia, ya, tanpa, imbalan apa-apa. Tinggalkan satu dinar itu, dan dia pergi meninggalkan wanita itu. Ya Allah, jika engkau tahu aku melakukan hal perkara ini karena takut kepadamu, selamatkan kami dari keterkepungan ini, kesulitan ini. Akhirnya, fafadallahu anhum fakharaju, bergeserlah batu itu, Allah selamatkan mereka, batu itu bergeser dan mereka bisa keluar dari gua tersebut. Ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, kayaknya sudah takjub sekali kan tuh, amal solehnya dia masing-masing yang dia ini, pertama dapat dalam hadis faedah yang azim. Hendaklah setiap amal soleh kita lakukan dengan penuh keikhlasan, ya. Jangan hanya pandang duniawi selalu. Dan sini sedapat faedah berbuat baik kepada guru, berbuat baik kepada berwalidain, dan juga seseorang meninggalkan maksiat kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kisah yang orang yang kisah yang ketiga ini semakna dengan hadis ya ya yang tujuh orang dilindungi Allah dari kiamat. Disebutkan antara waralaki da'an turra'atun zati jamal wal mansabin. Seseorang laki-laki yang digoda oleh wanita yang punya kedudukan yang mulia, lalu ketika itu dia menolak, ini akhafullah, saya takut kepada Allah. Ini salah satu faedah seorang yang selalu menjaga dirinya dari maksiat, takut kepada Allah SWT, itu pahalanya dia bagaimana? Ya, sudah lihat pahalanya itu amal yang benar-benar dia jujur dalam amalnya ini, ya ikhlas kepada Allah, menyebabkan dia selamat dari bahaya ini. Dan faedah yang ingin kita ambil di sini tadi intinya adalah bagaimana bolehnya bertawassul dengan soleh. Ini yang dia sebutkan masing-masing bertawassul amal solehnya. Baik. Ini jenis kedua dari tawassul yang disyariatkan. Jenis kedua dari tawassul yang disyariatkan. Yang ketiga adalah tawassul dengan doa orang soleh. Orang soleh yang hidup, yang hadir. Di kita punya ustaz, punya guru, kita ada mohon doa ya. Ustaz, mohon doakan saya lagi sedang dalam keadaan begini-begini gitu ya. Atau mohonkan doakan semoga Allah memberikan kemudahan saya untuk pekerjaan, untuk mudah mencari atau mudah melaksanakan ibadah umrah dan selamanya. Terserah bentuk materi doa yang kita minta, yang penting orang ini soleh dan orangnya hadir, bukan telah mati ya. Soleh, hadir, didengar apa yang kita bicarakan. Dan ini contohnya banyak nih, contohnya. Dan ini yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Jadi para sahabat atau Rasul dengan doanya Rasulullah SAW, ya, yang diharapkan Allah mengabulkan doanya. Ya, Allah mengabulkan doanya. Kaim muslim inara jinnya rofi islah wa taqwa. Sebenarnya seorang pergi menemui seorang yang dia lihat pada orang tersebut as-salah. Salah itu maksudnya orang baik, soleh, orang bertakwa. Muhafadzah ala ta'atillah, sangat menjaga ketaatan kepada Allah SWT, lalu menjaga ketaatan kepada Allah SWT, lalu dia meminta dari orang tersebut untuk mendoakannya, ya, mendoakannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang memohon kepada Allah untuknya. Ya Frija, kurbatahu uzar Allah melepaskan kesulitannya, ya, mengeluarkan usul, wa yusir amra'at memudahkan urusannya. Dia datang, bukan di rumah, ya, dia punya ustaz atau tuanku atau kiai di pulau lain, lalu dia panggil, ya kiai, ya guruku, ya, aku dalam keadaan sangat susah, tolong doakan kepada Allah, tolong beri ke aku, atau macam-macam minta ampunannya dalam jarak yang jauh, ini tidak boleh. Nah, baik. Jadi wajib masyati, dan ini bolehnya, mana bolehnya? Ya, yaitu bahwa sahabat Rasulullah meminta kepada Rasulullah untuk berdoa bagi mereka. Ya, mereka ada tiga kisah. Pertama, kisah Rasulullah SAW ketika sedang berkhutbah, tiba-tiba muncul seseorang Arabi, orang pedalaman, ya, dan kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ja'ati iyan halakatil amwal, karena terjadi kekeringan, ya, terlambat turun hujan, maka orang ini di hari Jumat saat Rasulullah SAW berkhutbah, dia berkata, ya Rasulullah, tolong mohonkan kepada Allah agar Allah berikan hujan untuk kita, karena begitu sudah kelaparannya anak-anak keluarga kita, ya, kemudian juga telah banyak binatang ternak kita yang mati. Nah, ini langsung kepada Rasulullah SAW, bukan dia di rumahnya, ya, tapi dia langsung bicara kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau langsung itu tidaklah syirik. Ya, kemudian kisah yang lain adalah seorang wanita yang sakit ayan, pernah kita kisahkan, ya. Nah, ini akan datang sebutkan kisah hadis-hadisnya ini. Kemudian yang ketiga adalah kisah seorang orang buta yang sembuh juga. Bertemu Rasulullah SAW meminta didoakan. Dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadis Anas bin Malik, anna rajulan dakhala yawmal amin babin kana mudahan mimbar. Yaitu kata Anas bin Malik, bahwa seseorang masuk pada hari Jumat dari arah pintu yang menghadap ke mimbar Rasulullah SAW. Rasulullah SAW qa'imun yakhtub. Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Fastaqbala Rasulullah SAW qa'iman, lalu dia menghadap ke Rasulullah SAW. Ya, faqala ya Rasulullah halakatil mawashi. Ya Rasulullah, telah banyak binatang ternak kita yang mati. Waqatis subul, telah terputusnya banyak terputusnya usaha, ya. Fadu Allah yughitsana. Fadu Allah yughitsana. Yughitsuna. Ya Allah, mohonkanlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kita. Rafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadaihi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, Allah maskina, Allah maskina, Allah berilah kami hujan, berilah kami hujan, turunkanlah hujan, ya. Ya Allah, turunkanlah hujan. Qala Anas, wala wallahi ma nara fis sama' min sahabin wala qaz'atin, ya. wala syai'an. Jadi kata Anas, sebelum Rasulullah berdoa itu, enggak ada bilangnya ada awan sedikit pun. Dan enggak ada tanda-tanda hujan yang akan turun. Ya, enggak ada awan, ya yang biasa ada awan terus akan turun hujan. Tidak sedikit pun ada tanda ciri akan hujan. Wa ma bainana wa baina sal'i min baitin wala darin. Ya, wa ma bainana wa baina sil' ini di antara rumah kami, antara kami dan gunung Sil' yang kecil dekat yang kecil itu. Min baitin wala darin, baik rumah juga gedung-gedung. Kemudian fatala'at min wara'ihi sahabatun mislu turs. Jadi tiba-tiba di belakang bukit yang kecil dekat Masjid Nabawi itu muncul apa namanya awan seperti sebesar tameng gitu, ya main besar besar mister terus pelan terus satu sama kemudian naik terus sebagai agak ke tengah ya meninggi itu syarat turunlah hujan semua antar berkembang awan itu ya turunlah hujan. Wallahi ma ra'ayna syamsa sitan, jadi selama 6 hari hujan terus. Semalam hari hujan terus, tidak ada kata Anas kami melihat matahari. Semudah keluarnya menjadi kalbat di Jum'ah mukbilah. Kemudian hari Jum'at berikutnya kata Anas, ada lagi orang masuk pintu, apa dia sendiri atau orang lain dari pintu yang sama di hari Jum'at yang akan datang. Dan Rasulullah SAW sedang berkhutbah juga. Pas takbalahu, lalu orang tadi menghadap ke Rasulullah dan berdiri, lalu berkata kepada Rasulullah, Rasulullah, halakatil amwal, rusaknya rumah-rumah itu banyak binasa. Harta-harta mereka. Wahkah tersebut juga terputus jalan. Fadullah imsikaha. Ya, fadullah imsikah. Ya Allah tolong. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah mohonkanlah kepada Allah agar hujan ini redakan. Nah, kalau Papa Rasulullah SAW yadaihi. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah turunkanlah hujan di sekitar kami. Bukan di tengah kota kami. Allahumma ala al-akami. Ya Allah di atas apa namanya pertanian. Pergunungan, wazharabi, ya tempat-tempat penggembalaan, wanamati syajar di tempat pertanian. Kalau pangkat taat, lalu hujan berhenti seketika. Waharat namsi fisyams, yang kami berjalan di tengah matahari. Jadi matahari kelihatan. Kalau syarik, fasaltu anasan, lalu aku bertanya ke syarik ini, seorang sahabat bertanya kepada Anas, ahwa rajul awal, kala la adri. Jadi maksudnya yang bertanya yang kedua kali ini, yang hari Jumat yang kedua itu, apakah dia orang yang sebelumnya atau bukan? Kata Anas, aku enggak tahu. Kemudian ini dalil, ya, meminta doa langsung kepada orang yang diharap doanya makbul insyaallah taala. Dan sahih Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, annu dzakara anna fi ummati 70 alfan yadkhulun jannah bighairi hisab wala adab. Ini contoh yang lain, ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu tentang umatnya akan 70,000 di antara mereka masuk surga tanpa hisab dan tidak tanpa hisab tanpa adab. Nah, kalau Rasulullah menyebutkan alladzina la yastarqun wa la yatawun wa la yatatawarun wa la rabbuhum yatawakkalun. Sifat mereka orang masuk surga tanpa hisab dan azab itu adalah mereka yang tidak meminta rupiah dan tidak pula menggunakan cara berobat dengan api dan tidak pula bertakabur, meramal-ramal nasib dengan burung dan semisalnya, dan mereka adalah orang-orang bertawakal kepada Rabb-nya mereka. Lalu Ukasa berdiri, Ukasa bin Umasa mengatakan, "Ya Rasulullah, udullah ayyajan minhum." Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah, aku termasuk golongan mereka. Kata Ukasa bin Mahsa. Ya. Akhirnya Rasulullah mendoakan. Wala anta minhum, engkau termasuk golongan mereka. Ini doa orang yang soleh. Ya. Wa min dalika hadithu zikr Nabi SAW. Wa isan kami wa fi qala fas'aluhu ayyastagfir lakum. Kemudian juga hadis lain. Kita bercerita tentang seorang tabi'i Waskarni. Jika kau kalian bertemu adalah. Dan minta doalah kepadanya. Dan dia Allah mengampuni kalian. Jadi boleh meminta doa, tapi ya langsung gitu, bertemu dengan orangnya. Ini adalah apa? Tiga jenis tawasul yang masuk. Termasuk kisah yang tidak disebutkan sini, yang tadi kita sebutkan, seorang wanita yang sakit ayan, selalu ya ditimpal penyakit tersebut, dan ketika datang penyakitnya, dia kadang-kadang tersingkap auratnya, maka dia datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW, ya syfiani, Allah menyembuhkanku. Lalu Rasulullah menjawab, intasbih, ya, jika engkau bersabar, pola kejana. Insabarti pakai jana. Insabarti pola kejana. Jika engkau sabar, engkau akan balas surga oleh Allah SWT. Kata Rasulullah SAW. Lalu, dia mengatakan, aku bersabar. Ya. Lalu, walakin unullah ala takasyaf. Tapi, kau doakan agar ketika sakit saya datang, aurat saya tidak terbuka. Itu pemahaman Rasulullah SAW. Jadi, ini doanya kepada Rasulullah SAW. Dan jika meminta doa, ya meminta doakan oleh Rasulullah SAW, meminta didoakan oleh Rasulullah SAW, ya didoakan oleh Rasulullah SAW. Dan buktinya ketika dia datang penyakit airnya, dia tidak terbuka lagi auratnya. Ini salah satu bentuk terkabulnya doa. Memohon, bolehnya minta doa kepada orang soleh yang hidup dan hadir. Dan kisah kedua adalah seorang orang buta, ya, Utsman bin Maz'un yang terkenal itu, dalam kisahnya datang juga kepada Rasulullah, Rasulullah udhulah irbali basari, ya Allah tolong doakan kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatanku. Ya insabarta fajannah, kata Rasulullah, jika engkau mau bersabar untukmu adalah surga. Nah, tetapi orang ini meminta boleh doa, tapi Rasulullah tetap doakan. Nah, maka ada disuruh Rasulullah SAW untuk berwudu dan berdoa. Ya, salat dua rakaat kemudian berdoa. Di samping Rasulullah juga mendoakannya. Jadi doa yang diajarkan Rasulullah, Allah masyafi'ni fihi wa syafi'hu fiyya. Ya Allah, tolong terima permohonanku agar engkau ya, menerima syafaatnya untukku, dan engkau menerima syafaatnya untuk syafaatnya untukku. Nah, itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka ketika setelah dia melakukan apa yang disuruh Rasulullah SAW, termasuk di sini juga tawasul dengan amal soleh, kita Rasul menyuruh berwudu kemudian salat dua rakaat kemudian berdoa dengan doa dia jawab masalah. Nah, ini bentuk bertawasul yang disyariatkan, ya. Dan juga menunjukkan di sini seseorang yang diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sabar menghadapinya, itu baik kekurangan fisiknya, ya, butakah, penyakitkah yang datang semenjak dia lahir, maka itu adalah suatu jalan yang akan mendapatkan baginya keampunan Allah dan surganya Allah Subhanahu wa taala kelak. Baik, itu tentang tawasul apa yang masyru', tawasul yang biasa syariat, ada tiga jenis. Nah, ada pun tawasul yang mabuk, tawasul yang dilarang. Nah, lihat bagian kedua, yaitu bertawasul pada Allah bima lam yasbut fi syari'ah anahu wasilat, ada wasilatun, yaitu melakukan sesuatu yang tidak terdapat dalam agama bahwa itu merupakan sebuah wasilah yang dibolehkan. Nah, dan ini banyak model, ya, banyak jenis juga. Ya, di antaranya ada yang sampai kepada hal yang sangat kuat mengkhawatirkan itu kesyirikan. Nah, sebagainya adalah berbentuk bid'ah. Jadi sebagian dari tawasul mabuk ini ada yang sampai pada kesyirikan, yang sangat mengkhawatirkan, ada yang berbentuk bid'ah dan dia tidak kesyirikan. Yang pertama, jenis tawasul mabuk adalah bertawasul kepada Allah dengan doa orang yang sudah mati, mendoa pada orang yang sudah mati atau orang yang tidak hadir, bertugas dengan mereka dan minta kepada mereka agar dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan atau diselamatkan dari badan segala kesengsaraan dan lain demikian. Datang ke kuburan, lalu dia kata kepada walinya, ya wali, ya, kontrak rumah sudah nunggu sekian tahun, mohonlah engkau, ya, mohonkan kepada Allah agar Allah memenuhi apa yang memberi ya aku rezeki. Dia meminta ke wali, dan mohonkan wali untuk minta kepada Allah. Ini yang tawasul yang syirkiyah, yang banyak terdapat dilakukan oleh kalangan kaum musyrikin zaman jahiliyah. Nah, ini tidak boleh. Karena orang mati tadi mengapa meminta, sehingga dia sudah mati, ya. Bahkan orang kalau doa itu ada tuh amal. Karena orang sudah mati seputuslah amalannya. Ya. Dan orang sudah mati itu bukan meminta doa kepadanya, justru kita diminta mendoakan mereka. Makanya ketika ziarah kubur diajarkan kita untuk mendoakan mereka. Dan tujuan ziarah kubur salah satunya adalah mendoakan orang yang telah mati itu, bukan meminta didoakan mereka. Ya, karena mereka sudah meninggal dan tidak akan mendengar perkataan orang yang ada di dunia. Mereka berada di alam barzah, dalam alam yang berbeda. Jangankan dalam alam berbeda, dalam berbeda kecamatan saja sudah tidak mungkin dia untuk mengetahui permintaan permohonan kita, apalagi sudah berbeda alam. Kita di alam dunia, dia berada di alam barzah. Ya. Seandainya itulah masyru', tentulah Rasulullah dan para sahabat akan melakukannya, akan beri ketentuan seperti itu. Ya, kalau kalian dalam keadaan celaka dan bahaya, langsung datang ke kuburan iman orang soleh kalian, kemudian mohon di situ, tidak ada. Ya. Baik, yang kedua adalah jenis dari tawasul yang mamnu' ini dilarang itu adalah yaitu melakukan ibadah-ibadah di dekat kuburan. Ya, atau bangunan-bangunan, ya, berdoa kepada Allah dekat itu menganggap bahwa doa di situ lebih makbul. Ya. Atau meletakkan kanadil, meletakkan apa namanya? Kanadil itu wajan-wajan atau ember-ember di kuburan, kemudian ada air-air semacam bersutur atau memberinya kelambu-kelambu, lazalik. Walim nasyirkil asgaru nafil kamal tauhid. Dan itu memang syirik kecil yang akan menafikan kesempurnaan tauhid. Ya, dan ini adalah zari'atun wa zari'atun mufiatun. Ya, adalah satu cara akan menyerumus seseorang kepada syirik yang lebih besar. Itu dia memintanya kepada Allah, tapi harus dekat kuburan tertentu, dekat tempat-tempat tertentu, menganggap bahwa tempat itu adalah tempat yang mustajab. Padahal tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa merupakan itu menempatkan tempat yang mustajab. Ini jenis yang kedua. Ini tidak syirik besar. Kalau yang pertama syirik besar, ini adalah syirik kecil. Yang ketiga adalah atawassulullah bijahil anbiya wassalihin wa makanatihim wa manzilatihim. Nah, ini permasalahan, ini permasalahan yang diselisihkan oleh para ulama, yaitu bertawassul dengan kedudukan orang soleh, bukan dengan doanya, harus kedudukan orang soleh. Ya, kemuliaan mereka di sisi Allah. Allah, engkau, ya, kamu mohon dengan kemuliaan nabimu, ya, di sisimu, ya, untuk engkau terima doaku, bapaknya. Ini yang dikatakan oleh ulama, itu masuk bentuk bid'ah, karena tidak pernah dianjurkan Rasulullah SAW dan tidak pernah dilakukan oleh para Nabi SAW. Kalau seandainya itu merupakan ketika Rasulullah tanya tentang bagaimana seorang tanya kepada, ya Rasulullah, jadikan aku mustajib doa, aku yang orang yang selalu diterima doa dari Allah. Apa kata Rasulullah? Ya, atim mat'amak, yaitu perbaiki apa yang engkau makan. Ya, ini selalu makan makanan yang halal. Bukan dikatakan datangi kuburanku, bertawassul dengan jahku, dan tidak pernah dalam saat yang bertawassul dengan jahnya Rasulullah SAW. Kalau seandainya itu adalah boleh, pastilah dilakukan oleh salah seorang sahabat. Tentulah Ustaz Mas'un dan wanita yang sakit ayat ataupun laki-laki yang tadi meminta agar berdoa kepada Rasulullah, berdoa untuk menurunkan hujan, agar Rasulullah berdoa kepada Allah hujan diturunkan, tentu mereka cukup bertawassul dengan jah Rasulullah saja kalau soal itu adalah perkara yang disyariatkan. Kenapa tidak? Tetapi ini tingkat tidak sampai kepada kesyirikan, tapi suatu dari bid'ah yang muhadatsa. Ini wahada muharram bal huwa min al muhadatsa, ini diharam, termasuk bid'ah yang dibuat-buat. Karena tawassul ini lam syara'a Allah, tidak syariatkan Allah, walam ya'dan bihi, dan tidak memberikan izin. Ini qala Allah ta'ala Allahu a'dina lakum, ini apakah Allah pernah memberikan izin kepada kalian? Kalian jahat salihin wa kana tahum indallah innama tanfa'uhum. Karena kemuliaan orang soleh, ya, kemuliaan kedudukan mereka insyaallah itu hanya bermanfaat untuk mereka. Cuma dengan begini contohnya, saya harus contohkan. Kita punya tetangga yang sangat soleh, alim, kiai besar, pokoknya alim, habib, macam-macam. Lalu kita mohon kepada Allah, ya Allah, saya punya tetangga yang sangat soleh, berilah saya rezeki. Jadi apa hubungannya? Kan amal solehnya buat dia. Ya, sama dengan begitu. Ya, kita lihat ada orang sedang berimpat, ya Allah, orang itu baik banget, tolonglah. Apa, orang itu sangat soleh, tolong turun ke apa nama, butuh beri aku, apa namanya, kemudahan urusanku. Jadi, enggak connect antara yang ditawasulkan dengan yang medianya, dengan media dengan dia. Jadi ketaatan dia yang bermanfaat dia, ya. Jadi, karena jah Rasul SAW pasti, jahnya orang soleh pasti mulia di sisi Allah SWT. Tapi tidak pernah ada tuntunan dalam agama kita untuk jadikan sebagai media tawasul untuk agar doa kita diterima Allah SWT. Enggak. Dia tunjukkan dari Rasulullah, tidak pernah dianjurkan. Nah, seperti yang saya katakan, sama dengan seorang banyak sesungguhnya Ibrahim adalah nabimu yang mulia, terima doaku ya Allah. Ini enggak koneks, enggak ada apa-apa. Kalau kita katakan, ya Allah, dengan aku mengikuti sunnah nabimu, kecintaan kepada nabimu, iya. Itu karena adalah amal kita sendiri. Ya. Maka oleh sebab itu, di sini tidak ada hubungannya. Ya, kemuliaan orang soleh dengan tawassul dengan doa, berendah mereka itu. Ya. Kemudian, kerja orang solehin dan kedudukan mereka pasti hanya berada bagi mereka di sisi Allah SWT. Karena Allah SWT berfirman, wa'al laisa lil insani illa ma sa'a. Tiadalah yang bisa dimiliki oleh seorang manusia kecuali apa yang telah dia lakukan. Ulidha lam yakun hadha tawassul ma'rufan fi ahdi Nabi SAW wa sahabi. Karena itulah tawassul semacam ini tidak pernah dikenal. Di masa Nabi SAW juga tidak pernah masa sahabat. Wa nasa'al man minhu wa tahrimi wa riwahid min ahli ilmi. Ya. Sebenarnya yang melarang melakukan mengharamkan perbuatan ini, ya, telah diharamkan oleh kebanyakan ahli ilmi. Ya. Tidak seorang di antara mereka, ya, riwahid min ahli ilmi, ya, begitu banyak di kalangan tidak seorang ahli ini yang mengharamkan ini, tapi banyak itu maksudnya. Nah, jadi kadang-kadang langsung diponis oleh orang ini. Kalau orang yang berbeda pendapat mengatakan yang menganggap boleh yang bertawassul dengan jah ini, wah, langsung orang berbeda pendapat oleh dia Wahabi. Coba dengan pendapat Abu Hanifah, apakah Abu Hanifah Wahabi? Ini dia yang sini pendapat Imam Abu Hanifah, ya, kata bunga yukrahu aqulu ayaqul da'i, yukrahu ayaqul da'i, sungguhnya dibenci, ya, seseorang berdoa as'aluka bihaqqi fulan, saya mohon kepadamu ya Allah dengan haknya si fulan, ya, au bihaqqi ulaik, atau hak-hak mereka, wa rasulika, dan rasul-rasulmu, hak rasulmu, atau bihaqqil baiti, atau dengan hak rumahmu, rumahmu yang suci, wa masyaril haram bihaqqi. Jadi ya, Ka'bah mulia si Allah, Mekah mulia si Allah, ya, Madinah mulia si Allah. Ketika dia berkata dengan hak Madinah dengan hak Mekah, ya Allah, terimalah doaku. Ada hubungannya. Nah, ini jadi ini yang disyaratkan dan mengambil berkah atau tawasul dengan tempat-tempat yang mulia itu beribadah di sana. Jadi oleh sebab itu Imam Ahmad mengatakan dibenci seseorang membaca dalam doanya, aku mohon kepadamu ya Allah dengan haknya si fulan, atau haknya mereka para rasulmu, atau hak rumah sucimu, ya, atau masjidil haram. Nah, ini nukilan dari salah seorang ulama yang melarang perbuatan tersebut. Baik, itu tentang bentuk berapa tawasul yang dilarang, ya. Ada yang sampai pada tingkat syirkun akbar, ada yang merupakan syirkun asgar, dan merupakan suatu perbuatan bid'ah. Tau syubhat. Nah, dalil-dalil ini. Sekarang syubhat. Itu sudah saya kita menjelaskan pengertiannya dalam Al-Qur'an bagaimana pemahamannya. Kemudian dua macam bentuk tawasul, masyru' dan mamnu'. Jenis masyru' sudah kita jelaskan, jenis mamnu' juga sudah sebutkan beberapa contohnya. Terkadang ada argumentasi syubhat waradduha fi babit tawasul, yaitu syubhat-syubhat yang dipakai oleh orang yang menyelisih tawasul masyru', ya, tawasul yang disyariatkan. Sungguhnya sebagian orang-orang yang menentang pandangan Ahlussunnah Jamaah membuat sebuah argumentasi, ya, wal i'tirad, dan bantahan-bantahan dalam pembahasan polemik tawasul ini. Dia tawasul biha ila da'mi taqriratihim akhwatiha, untuk tujuan mereka untuk mendukung, ya, pendapat-pendapat mereka yang keliru. Walimu awam al-muslimin, untuk menipu kaum muslimin, awam kaum muslimin, agar menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah hal yang sah-sah saja. Nah, dan syubhat mereka, ya, yang menisi, yang melakukan tawasul mamnu', yang dilarang, itu ada dua. Ya. La tukhruju syubhatu haula an ahdi amrain, tidak keluar dari kecuali dua hal saja. Pertama, secara umum ini berhujjah dengan hadis-hadis yang dhaif atau hadis maudhu', yang mereka menjadikan hujjah, ya, terhadap pendapat mereka, ya, dan ini ya wadha yafru min amriha bima'ti, dan ini cukup untuk menjelaskannya dengan itu mengetahui tentang ketidaksahihan hadis yang mereka jadikan. Satu, mana hadis-hadis maudhu', ada hadis yang mereka jadikan sebagai alasan mereka bertawasul dengan jah, maksudnya hadis yang pertama disebutkan sini, tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Ini hadis yang mereka gunakan, ya, hadis didong, hadis yang palsu. Jadi mereka menyebutkan ini, bertawasul dengan jahku fa inna jahi, sungguhnya jahku, kedudukan jah itu maksudnya kedudukan kemuliaan. Karena kemuliaan insyaallah adalah sangat agung. Atau hadis lain, idza sa'at mimma fasaluhu bijahi. Atau hadis lain yang mereka sebutkan sebagai hujah-hujah mereka, hadis itu adalah apabila kalian memohon kepada Allah, maka mohonlah kepada Allah dengan jahku, dengan kemuliaanku. Fa inna jalla azim, sungguhnya kemuliaanku di sisi Allah sangat besar. Nah, ini dah hadis. Wa huwa hadisun batilun, ini ada hadis yang batil, lam yarwihi ahadun ahli ilmi, tidak seorang pun dari ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Nah, ini perlu kita belajar. Kalau kita tidak tahu, tentu akan memakan dengan syubhat-syubhat mereka ini, ya. Nah, ini ada hadis palsu yang mereka bawa. Tawassalu bijahi fa innahu indallahi azim, atau hadis lain yang mereka katakan sebagai hadis, idza sa'atumullah fas'alu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Hadis ini, kedua hadis ini hadis yang batil yang tidak pernah diwakil oleh para ulama-ulama hadis. Walahu fi syai'in min kutubil hadis, dan bahkan tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Ya, tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Itu hadis yang. Hadis kedua, hadis yang lain, kedua yang biasa mereka pegang untuk bertawassul dengan orang yang sudah mati itu, ayyakumul umur fa alaykum bi ahli kubur. Subhanallah. Jika kalian ya sulit menemui sebuah urusan yang sangat sulit, maka pergilah kalian bertawasul dengan ahli kubur. Ini hadis yang mereka sebut. Hadis batil juga, ya. Atau hadis lain, ya, hadis maudhu' ini, fastaghisu bi ahli kubur, maka bertiga dengan ahli kubur. Nah ini hadis-hadis. Wa hadis makdzubun muftara ala Nabi SAW bittifaq ulama. Ini hadis ada hadis Abu Jambi. Dusta yang dibuat atas nama Nabi SAW dengan kesepakatan para ulama. Jadi kenapa para ulama juga menyebutkan hadis-hadis maudhu kadang-kadang hadis maudhu itu ditemukan ya, tahu siapa yang buatnya gitu. Ini hadis enggak asal lagi karena tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis ya, dan tidak ada ulama-ulama hadis yang meriwayatkan hadis ini. Ya. Baik. Nah, itulah pentingnya belajar hadis yang dijelaskan oleh para ulama mana hadis maudhu, hadis sahih dan hadis dhaif ya. Ini hadis-hadis contoh hadis-hadis yang mereka populerkan untuk melegalkan perbuatan-perbuatan yang sewaso yang mamnu' tadi di tengah umat. Nah, yang kita hadis-hadis lain adalah yang mereka jadikan sebagai landasan mereka, "Law asana hadukum dhannahu bihajarin lanafa'ahu." Nah, ini juga. Kalau seandainya seorang kalian punya prasangka baik pada batu saja, sungguh akan manfaat baginya. Ya, seorang punya prasangka baik pada batu akan manfaat baginya. Ini juga hadis yang batil. Munakir dinul Islam sangat bertentangan dengan asas akidah Islam. Ya. Wada'ahu ba'dul musyrikin. Ini adalah hadis ini ciptaan sebagian orang musyrikin. Yaitu meniru orang meyakini di batu, kalau seandainya dia prasangka baik di batu itu akan manfaat baginya. Coba bayangkan ini. Ini mengajarkan orang, yaitu apa? Meminta-minta ke batu, meyakini batu keramat, selain macam. Ini sudah berapa hadisnya? Kalau kita tadi 8 hadis ada, sudah 5. Yang ke hadis yang berikut, yang keempat ini disebutkan yaitu lama ikhtarafa Adamul khati'ata qala ya rab as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafarta li ya. Jadi ada hadis lain yang mereka jadikan hujah dalam tawasul-tawasul mereka itu adalah yaitu mereka mengatakan ketika Adam telah melakukan dosa di surga, nah Adam bertawasul dengan hak Nabi Muhammad, dengan jah Muhammad, kata mereka itu doanya, ya Allah aku minta kepada-Mu dengan hak Nabi Muhammad sungguh engkau kan mampuiku. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, ya Adam kaifa arafta Muhammadan, ya. Bagaimana engkau tahu tentang Muhammad walam akhluku, dan sedangkan dia belum diciptakan. Ya Rab, lama khalaqtani biyadika wa nafartu fiya min ruhik rafa'tu ra'si fara'aitu ala qawamil arsh maktuban la ilaha illa Muhammadar Rasulullah. Nah ini kisahnya yang mereka buat di sini itu, ya Allah aku melihat ke engkau menciptaku dengan tanganmu dan engkau meniupkan ruh kepadaku, aku mengangkat dan aku melihat yaitu di tiang arsh tertulis la ilaha illa Muhammadar Rasulullah. Fa'alika annaka lam tudif ila ismika illa illa ahabul khalqi, maka aku tahu bahwa engkau tidak akan mungkin mengandung namamu dengan sesuatu kecuali dengan makhluk yang sangat engkau cintai. Fala ghafartu laka walau la Muhammad ma khalaqtuka. Lalu Allah katakan kepada Adam, aku ampunimu, aku ampuni dosamu, kalau bukan Muhammad aku tidak cinta engkau hai Adam. Subhanallah. Dan juga pada hadis-hadis maudhu' lain yang juga sudah saya publis kalau enggak salah, salah-salah tulisan saya masih dalam bentuk edisi Arab, yaitu tentang taklim mafhum khati'ah inda bula, yaitu diuruskan paham-paham yang ekstrim dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara juga hadis mereka ini bukan hadis laul kalaulaka ma khalaqtu falaik. Ya hadis maudhu itu mereka katakan, kalau bukan karena engkau Muhammad aku tidak ciptakan makhluk ini. Kalau di sini apa bunyinya? Kalau bukan karena Muhammad aku tidak ciptakan engkau hai Adam, kata Allah kepada Adam. Wa hadithun batil la aslalahu. Ini hadis yang batil yang tidak ada dasarnya. Ya. Demikian pula hadis lain, la ilaka khalaqtu khalaq, ya. Kalau bukan karena engkau Muhammad aku tak ciptakan alam ini. Nah, ini contoh-contoh hadis-hadis yang dipegang oleh mereka orang-orang yang meminta-minta ahli kubur atau bertawasul dengan jahat-jahat orang soleh. Setiap hadis-hadis ini yang penuh dengan dustaan, hadis dusta ini, hadis maudhu ini, ya. Riwayat khalaqah, riwayat diciptakan, dibuat-buat, mulafaqah yang disusun-susun, tidaklah boleh, tidaklah pantas bagi seorang muslim untuk menggunakannya atau menoleh kepada, ya, apalagi menjadikannya sebagai hujjah dalam agama. Baik. Itu yang pertama. Jadi antara syubhat mereka kadang-kadang berperan dengan hadis-hadis yang maudhu', hadis-hadis yang batil. Yang kedua, hadisnya sahih. Ya, tetapi yang salah sini bukan dari sisi hadisnya. Salahnya adalah istimbat mereka terhadap hadis tersebut. Nah, yang kedua adalah bentuk pendalil mereka hadis-hadis yang sahih. sahabat dari Nabi Sallam, tetapi mereka salah memahaminya, ya, wa yuharifunaha muradiha wa madluliha, dan mereka melencengkan dari apa namanya, dari dalil yang apa namanya, dari maknanya yang har kepada makna yang sebaliknya. Nah, contoh pertama ini, itu hadis yang saya dari kan dari Umar bin Khattab, bahwa Umar bin Khattab lama idza kana idza qahatu, jadi bahwa Umar tab, ya, apabila mereka ya belum keringan, ya, ketika terjadi kekeringan di masa Umar bin Khattab, ya, kana idza qahatu istasqa bi Abbas bin Abi Thalib, mereka meminta doa kepada Abbas agar mendoakan kepada Allah turunkannya hujan. Itu memohon kepada Abbas agar mendoakan kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Itu bertawasul dengan doanya Abbas. Apa kata Abbas atau Umar dalam doa itu? Biasa, karena dalam masa Umar pernah terjadi itu masa kejadian disebut dan kekeringan yang sangat dahsyat. Lalu Umar mengajak kaum muslimin untuk salat istisqa. Kemudian selesai salat, Umar menyuruh paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu Abbas bin Abdul Talib untuk berdoa. Maka Umar mengatakan, Allahumma innana natawassa ilaika binabiyyina fataskina, ya, fataskina, wa inna tawassa ilaika bi'aminina faskina ala faisqaun. Jadi kata Umar dalam doanya, ya Allah, dulu ketika kami kekeringan di masa Nabi-Mu, kami tawassul dengan Nabi-Mu. Maksudnya dengan doa Nabi SAW. Contoh yang tadi kita sebutkan hadis yang saat khutbah Jumat tadi, ketika mereka kekeringan, ada seseorang diri dan memohon kepada Rasulullah berdoa kepada Allah menurunkan hujan. Nah, ini yang dimaksud oleh Umar. Nah, wa inna talaika, dan sekarang kami bertawasul dengan paman Nabi kami, maka turunkan hujan. Ya, bertawasul dengan paman Nabi kami, maka turunlah hujan. Ya, dalam riwayat maka disebutkan kum ya Abbas fa'alana, wahai Abbas, tolong berdoa kepada Allah untuk kami. Kata Abbas. Nah, ini sebetulnya tidak beda dengan apa di zaman Nabi SAW. Ini bukan terlalu dengan doa orang sudah meninggal, tapi Abbas masih hidup dan Abbas hadir di situ. Abbas sendiri berdoa. Ya, satu juga Rasulullah SAW yang diminta doanya oleh seorang sahabat tadi yang waktu khutbah Jumat. Bapak ilmu min hadal hadis, tapi mereka memahami hadis ini bahwa Umar bertawasul dan jahnya Abbas. Jadi mereka bertawasul, katanya bertawasul dengan jah Abbas di sini. Yaitu perekatan Abbas dengan paman Nabi SAW saja. Bukan dengan doanya. Kalau seandainya bertawasul dengan jah itu boleh, tentu seandainya tidak akan mungkin dia bertawasul dengan jah Abbas. Lebih baik bertawasul dengan siapa? Jahnya Rasulullah lebih mulia dari jahnya Abbas. Bahwa mereka mengatakan bahwa maksud, kunna natawas ilaika binabina aibu jahihi. Lalu mereka juga mengatakan, kami bertawasul dengan Nabi kami, itu dengan jah Nabi katanya. Pataskina. Jadi mereka merasulkan binabi. Rasul di sini bertawasul dengan jah. Wa inna tawas ilaika bi'amina bika, dan kami bertawasul dengan lawan nabimu. Mereka adalah maksudnya dengan jahnya Abbas. Nah, wahada wariba fahmun khati'un wa ta'wilun ba'idun. Ini tidak dilakukan adalah suatu pemahaman yang keliru dan penakwilan yang sangat jauh. Ya, dari si konteks. Lalu, siyakun nas. Dan siyakun nas, ya, susunan grammar dari bahasa itu tidak menunjukkan begitu banyak. La min qarib wa la min ba'id. Baik dari jauh, dari dekat maupun jauh. Karena imam yakin ma'rufan kepada sahabat tawassul ila bidatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak pernah dikenal sahabat itu dikenal mereka bertawassul dengan jah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tetapi mereka bertawassul kepada Allah dengan doa Nabi ketika Nabi itu masih hidup, ya, seperti yang telah kita jelaskan, ya, kisah sebelumnya, yaitu kisah wanita, kemudian kisah orang buta, seorang sahabat yang buta, kemudian kisah seorang sahabat tadi yang masuk dalam masjid waktu Jumat itu, ya, bukan dengan jah Nabi. Baik. Kemudian Umar lam yarbihi qawli, dan Umar tidak bermaksud dengan ungkapannya ketika mengatakan bahwa kami tawassul kepadamu dengan paman Nabi kami adalah dengan zatnya Abbas atau jahnya Abbas. Tetapi dia dimaksud oleh Umar dengan doanya Abbas. Kenapa? Karena juga lanjutan dari hadis itu Umar memohon agar Abbas berdoa kepada Allah. Idrakan tawassul bidzal wajh ma'rufun lama adala Umar tawassul Nabi. Kalau seandainya tawassul dengan jah itu adalah boleh di kalangan para sahabat, tentu buat apa mereka bertawassul dengan jahnya Abbas? Lebih baik mereka bertawassul dengan jah Nabi, karena jah Nabi pasti lebih mulia daripada jahnya Abbas. Ya. Bal wala qala lahu sa'ama idza kaifa natawassul bi Abbas wa nabila. Sungguh kalau seandainya hal itu ya bertawassul dengan jahnya, tentu para sahabat akan mengkritik Umar, kenapa bertawassul dengan jah Abbas, lebih baik tawassul dengan jahnya Nabi SAW. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa tawassul setelah Nabi SAW tidak lagi boleh. Kalau seandainya boleh, Setelah Nabi wafat, bertawassul dengan doa Rasul, berkata, ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar hujan menurunkan hujan untuk kami. Ini masa itu, makanya Abbas berpindah kepada masa itulah Umar bin Khattab berpindah kepada Abbas yang masih hidup. Nah, di sini di antaranya kemuliaan di sini orang sahnya Abbas ini dia samping bagian dari keluarga Rasulullah juga dia sebagai seorang sahabat yang sangat mulia. Nah, jadi bertawassul dengan doanya Abbas ini bukan dengan jahnya Abbas. Nah, kemudian ya. Falam yakul dzalika ahadun, dan ketika tidak ada seorang sahabat yang menanggapi hal itu, karena sudah ketahui bahwa mereka ketika hidupnya Rasulullah hanya bertawassul dengan doanya Rasulullah SAW. Adapun setelah meninggal Rasulullah SAW, mereka tawassul dengan doa yang lain yang masih hidup. Diketahuilah bahwa yang disyariatkan menurut para sahabat itu adalah bertawassul dengan orang yang hidup, bukan dengan zatnya atau dengan jahnya. Nah, di sini bihadai tabayyan adalah hadis laisa fi mutamassikun liman yaqul bi rasul bi dzatil auja, dan dalam hadis ini tidak terdapat dalil bagi orang yang mengatakan bahwa bertawassul dengan zat atau jah. Yang kedua adalah hadis Utsman bin Hunayf, ini bukan Utsman bin Affan, paham tadi salah sebut nama saya, Utsman bin Hunayf ya. Ada rajul dari yang yang mengisahkan di sini menyebutkan bahwa seorang yang buta ya datang kepada Nabi SAW. Lalu dia berkata, "Wadallah ayya afiyani." Ya tolong akan kepada Allah agar Allah menyembuhkan pandanganku atau mengalihkan, menyembuhkan kembali pandanganku. Jadi sini juga lihat lafaznya. Bukan dia katakan, "Ya Rasulullah sembuhkanlah pandanganku," enggak, tapi doakanlah kepada Allah untuk saya. Jadi dia minta doa Rasulullah SAW, bukan tawassul dengan jah Rasulullah, bukan dengan zat Rasulullah, bukan pula meminta kepada Rasulullah SAW agar menyembuhkannya, tapi meminta agar Rasulullah berdoa kepada Allah untuk dia. Maka dia berdoa Allah, berdoalah kepada Allah ayyafiyani agar Allah menyembuhkanku. Kalau insyaita da'autu wa insyaita sabarta. Kalau engkau mau aku doakan, jika engkau mau engkau siap, jika engkau bersabar, fa khairulaka. Jika engkau sabar itu lebih baik bagimu. Lalu orang mengatakan fad'u. Maka orang itu tetap meminta didoakan. Lalu Rasulullah menyuruhnya untuk berwudu, ia tawaddu'a wa isnadu wudu'ahu, lalu dia berwudu dengan baik. Kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, doanya Allah menyasaluka, ya Allah aku memohon kepadamu, dan aku atawaju ilaih nabika Muhammadin Nabi Rahmah, dan aku menghadap kepadamu bertawassul dengan doa nabinya, ya Nabi Muhammad SAW, inni tawajjahtu bika ilami, kemudian dia katakan kepada Rasulullah, aku bertawassul denganmu kepada Rabbku, dalam keperluanku, dalam hajatku, hadhihi dan hajatku ini yaitu agar sembuhkan telah ditakbiali agar Allah ya memberikan hajatnya Allahumma fasyafi'hu fiyya, ya Allah beri syafaatlah, arti maksud terimalah doanya Nabi Muhammad untukku. Nah, ini hadis ini akan Imam Tirmizi dan qala bihaqi isnadu sahih. Lalu di kalangan mereka ada memahami di sini bahwa hadis ini menunjukkan telah bolehnya tawassul dengan jah Nabi atau lainnya dari orang soleh. Walaysa fil hadis ma yashhidu li dzalik, ya, dan tidak ada terdapat dalam hadis ini bagian menunjukkan pemahaman itu. Karena orang buta ini memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa untuknya, ya, agar Allah membalikkan penglihatannya. Maka dia kata in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'utu. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, engkau berkehendak, engkau sabar, jika engkau berkehendak, aku tetap doakan. Tapi Allah menjawab, doakan. Ini jelas bahwa doa. Di sini apa yang terjadi? Doa. Karena dari awal doa, kemudian Rasulullah juga. Jika engkau mau, aku doakan. Jika engkau mau, bersabar. Ya. Ini semua kata-katanya pada doa. Ini pada doa Rasulullah SAW, semua katanya. Dan lain dari mungkin dari lafaz yang tersebut dalam hadis tersebut secara jelas, bahwa tawassul di sini adalah doa Nabi SAW, bukan dengan zatnya Nabi dan bukan dengan jahnya Nabi. Ya, SAW. Oleh sebab itulah para ulama menyebutkan hadis ini dari kalangan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa-doa Nabi yang mustajab. Karena Rasulullah SAW dengan keberkahannya ini, ya, untuk orang buta ini Allah mengembalikan penglihatannya. Ada Allah Baihaqi fidal nubuwwah. Karena itulah Imam Baihaqi menyebutkan hadis ini dalam bukti-bukti kebenaran kenabian, yaitu dalail nubuwwah. Adapun sekarang setelah wafat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, fa'inna mungkin hadza la yumkin. Melakukan hal seperti ini mungkin lagi. Lita'aduri doa Nabi, kerana sudah tidak mungkin lagi Nabi untuk mendoakan ya, di ahadim ba'dal maut setelah Rasulullah SAW wafat. Untuk siapapun tidak mungkin Rasulullah mendoakannya setelah Rasulullah wafat. Sebenarnya Nabi SAW sebutkan dalam sabdanya, Ya matal insan in kata amaluhu ila man salas. Apalagi salah seorang meninggal, terputus semua amalannya kecuali tiga hal. Sedekah jariah, ya, sedekah jariah, ilmu yang terpobi, ilmu rufa'at, awalun salihullah atau salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa doa min amal salihah alati tanqati'u bil maut. Sedangkan doa adalah bagian dari amal soleh yang terputus setelah seseorang yang meninggal itu, ya, seorang meninggal tidak akan mungkin lagi dilakukan amal soleh, yaitu berupa doa. Wal kullin fa inna jami'a ma yatalah bila'ula lahu jatafi ima li'ada misihati au li'ada midulati ala madahuli. Jadi, secara ringkas, dari dalil yang mereka pegang, dalam membolehkan tawasul jah atau doa orang yang telah meninggal, semuanya ada dalil yang da'if, ima dalil yang da'if, hadis-hadis yang tidak valid, ya, ataupun kesalahpahaman mereka dalam memahami beberapa hadis yang menjelaskan tentang doanya Rasulullah SAW untuk orang-orang yang memohon doa kepada Allah, doa meminta doakan kepada Allah dia melalui beliau, ya. Inilah beberapa pembahasan yang dapat kita bahas, dan itulah beberapa penjelasan yang berkenaan dengan tawassul, ya. Karena waktu mutasi, insyaAllah kita akan lanjut sedikit ini pembahasan dulu. Kayak tanggung, ya. Tidak apa-apa, kita lanjutkan sedikit. Kena tinggal dua halaman lagi. Nah, insyaAllah pada bahasan yang masuk, bahasan Rabi besok lagi, itu tentang syirik kufur wa anwa'am. Pembagian kesyirikan dan pembagian kekufuran. Dan sedikit adalah, di antara perkara-perkara yang dapat merusak nilai tauhid lagi adalah al-ghulu. Al-ghulu. Al-ghulu. Apa itu al-ghulu? Yaitu melampaui batas yang disyariatkan. Jadi kalau ghulu lawannya japak. Japak itu artinya adalah meninggalkan perintah agama, melecehkannya. Atau selain para ulama menyebutkan al-ifrat wa tafrid. Ifrat itu pasangannya gulu, melebih-lebih yang diperintahkan. Rasulullah menyuruhkan sampai di sini, dia menambah. Umpamanya dalam berwudu umpamanya disyariatkan hanya 3 kali, dia maksudnya 7 kali, enggak ada. Itu gulu namanya, berlebih-lebihan. Itu gulu. Itu mujawatul haq, melebihi batas yang syar'i. Ya. Dengan menambah, ya, atau pihak syekh dalam lebih memuji sesuatu atau dalam mencela sesuatu dari hal yang sebenarnya. Nah, adapun ghulu dalam definisi terminologi istilah secara istilah adalah mujawazatu hudud masyarallah bi ibadi, melampaui batasan yang disyariatkan Allah untuk para hamba baik dalam akidah ataupun dalam ibadah. Nah, itu definisi ghulu. Karena itu peringatan dulu Rasulullah, iya aku mau dulu, hati-hati. Jadi kadang-kadang yang membuat kita jatuh dalam kesimpulan lebih-lebihan dalam memuji. Contoh orang mengatakan Rasulullah itu mengetahui yang gaib, sebenarnya pujian ilmu Arabi dalam qasidah burdahnya, ya kan? Wa inna mi'innika ilmu luhil wa malami, ya. Yang turut di antara ilmumu ada ilmu yang meliputi ilmu mahfuz dan apa yang ditulis oleh catatan kalam. Ini juga. Wa memberika daratul dunya, ya. Dan mereka antara memuji Rasulullah di antara kebaikanmu adalah apa yang ada di dunia ini, segala kalimat kebaikan di dunia ini hulu dari Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah itu berlebih-lebihan, Rasulullah SAW meringatkan. Dan sebuah acara pernikahan ada anak-anak wanita kecil menyebutkan wafiga Nabi ya lima fega, dan di tengah-tengah kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan terjadi hari besok. Rasulullah SAW langsung menegur walaupun anak-anak, karena ini adalah lafal-lafal syirik yang tidak boleh keluar dari mulut seorang mukmin, ya. Maka ini yang perlu kita waspadai. Nah, di antara hal-hal yang menyebabkan jatuh kepada kesyirikan adalah sifat hulu ini. Ya. Sifat hulu berlebih-lebihan dalam memuja dan memuji. Dan contoh orang Nasrani karena hulu berlebih-lebihan dalam memuji Isa, akhirnya mereka pertuhankan. Kemudian orang Yahudi juga berlebih-lebihan memuji Uzair, akhirnya mereka pertuhankan. Ittakhadhu ahbar wa rubban arba min dillah, mereka menjadikan ulama-ulama mereka, para saleh mereka, ahli ibadah mereka sebagai tuhan karena sifatnya dari hulu. Maka ini yang diperan. Oleh sebab itu Allah begitu banyak dalam Al-Quran maupun Rasulullah SAW juga memperingatkan dalam hadisnya tentang bahaya ghulu. Baik, hukum ghulu adalah haram. Karena banyak sekali dari dalil yang menunjukkan tentang larangan ghulu ini, ya, dan begitu buruk akibatnya dan banyaknya kerusakan kebijakan tadi agama, salah satu adalah penyebabnya ghulu. Paham pokoknya. Bahkan inti dari banyak penyimpangan dalam agama bisa dikatakan ghulu. Bisa dikatakan ghulu, maksudnya yang sifatnya bid'ah munculnya dari ghulu. Bid'ah itu munculnya dari ghulu. Nah, contoh orang murji'ah dulu dalam masalah apa? Dulu dalam masalah irja, dalam masalah roja. Orang khawarij dulu dalam masalah khauf. Orang syiah dulu dalam masalah mencintai ahlul bait. Orang nawasib benar-benar dan mencintai keluarga Muawiyah dan seterusnya. Nah, kemudian orang arsyadiyah, orang-orang yang menyebabkan orang makhluk dengan Allah dan makhluk juga dulu dalam isbat. orang-orang mu'atimah, orang-orang sifat-sifat ghalu gulu dalam tarjih. Jadi bisa dikatakan sumber banyak terjadi kesesatan dalam masalah bid'ah itu sumbernya dari hulu. Sumbernya dari hulu. Nah ini akan kita rinci dalam kehidupan-kehidupan yang akan datang. Tapi ini secara mujmal, secara global, kita jelaskan waspada dengan sikap hulu yang akan merusak nilai-nilai tauhid kita. Bisa merusak dasar pondasi tauhid kita atau kesempurnaan tauhid kita. Baik, dalilnya di sini menyebutkan adalah ya al-kitabu la taghlu fi dinikum wa la taqulu Allah illa al-haq. Wahai ahli kitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Janganlah kalian ungkapkan terhadap Allah kecuali hal-hal yang benar. Nah, itu. Jadi, larangan Alkitab dalam surah An-Nisa ayat 1-2 ini untuk kita juga. Maksudnya Allah ingin menegaskan bahwa Allah telah melarang suatu Alkitab itu tidak dulu. Yang mereka telah melihat dari agama mereka. Padahal Allah telah larang mereka dari dulu. Maka itu Allah ingin memberikan pelajaran kepada umat ini agar tidak dulu sepertinya Alkitab. Itu dulunya Alkitab. Nah itu. Ya Alkitab, la taghlu fi dinikum. Ini dalilnya. Wahai Alkitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama. Tidak boleh berlebih-lebihan dalam agama. Ya. Kemudian juga firman Allah lain dalam surah Maidah ayat 77, "Qul ya Alkitab, la taghlu fi dinikum." Katakan hai Muhammad, wahai Alkitab, jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ghairul haqqi, melebihi batas kebenaran. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qablu min qabl. Jangan kalian ikuti kemauan kehendak kaum yang telah sesat sebelumnya. Ya, telah mereka sesat sebelumnya. Wadalu dan mereka kasiran dan mereka juga telah menyesatkan orang yang begitu banyak. Wadalu ansawis sabil dan mereka sesat dari jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah ini dalil-dalil tentang haram dulu. Ya. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, iyyakum wal ghulu. Hati-hatilah kalian terhadap perbuatan ghulu, berlebih-lebihan. Karena ma'anaka man kana qablakum ala ghulu fid din. Yang buat umat sebelum kalian rusak, hancur, binasa, jatuh ke dalam kesesatan, ke dalam bentuk bid'ah adalah karena ulah berlebihan. Nah ini baik dalam ibadah, baik dalam akidah. Ibadah berlebihan, ya sampai salawat, kemudian dimodifikasi semua ini dulu. Salawat pada Rasul hak harus kita lakukan banyak bersalawat pada Rasul. Tapi sesuai dengan tuntunan agama. Ya, mendoakan orang sudah mati hak wajib kita lakukan melakukan semua muslim baik masih hidup atau mati. Tapi harus sesuai dengan tuntunan agama kita. Ziarah kubur hak boleh kita lakukan sesuai dengan agama. Kalau orang berlebihan ziarah kubur, lihat dia bawa macam-macam, makan di kuburan, ya baca Quran di kuburan, ini sudah melampaui batasan dari syariat. Ini perbuatan-perbuatan guru yang perlu kita waspadai. Hadis Ibnu Abbas dari Ahmad dan Hakim disahihkan oleh Hakim dan juga disetujui oleh Imam Zahabi. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, halakal mutawatirun qala hasan. Hadis riwayat Imam Muslim, itu binasalah orang yang berlebihan. Tamattu itu berlebihan. Ya, berlebih-lebihan. Ya, dalam ibadah, berlebih-lebihan, atau dalam pemahaman, akidah. Tidak boleh. Ya, gulu dalam takfir, jatuh ke dalam khawarij. Ya. Gulu dalam sifat roja, jatuh kepada faham liberal. Dan seterusnya. Dari Umar Mukhattab R.A. Dari Umar Mukhattab R.A. Ya, bahwa Rasulullah bersabda, La tatuni kapatufin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang sering mengkultuskan Isa anak Maryam, karena mereka gulu ya kan. Inna ma ana abdullah wa rasuluh. Katakanlah aku ini hanya hamba Allah dan Rasulnya. Jadi ketika ada sahabat menguji Allahumma anta khairuna wa mu khairuna, Rasulullah mengatakan qubi ba'du qaulikum wa la taswiyan wa la tahwiyanakum syaitan. Ya, ungkapkan sebagian dari kalian, jangan sampai setan melencengkan kalian dari kebenaran. Nah. Yang maksud dengan hadis ini adalah dalam dahulu, jangan kalau memujiku berlebih-lebihan, ya, dalam memuji sebenarnya orang-orang Nasara melampaui batas dalam memuji Isa, ya, sampai mereka menganggap Isa itu memiliki sifat dunia dan uluhiyah. Tetapi aku ini kata Rasulullah adalah Abdullah, wasifuni bima wasafani bihi Rabbi. Maka sebutkanlah, panggillah aku dengan nama sebutan yang dipanggil oleh Rabbku, yaitu Allah, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah wa Rasuluh. Wakul Abdullah Rasulullah, katakanlah aku ini hanyalah hamba Allah dan Rasulnya. Fa'abad dalai illa mukhalafati li amri wa itikabi nahyi. Tetapi sebagian orang-orang malah lebih senang melanggar perintah Rasulullah SAW, melakukan apa-apa yang dicari oleh Rasulullah SAW. Walakadu azmu naqaba, dan mereka menentang dengan pembangkangan yang sangat besar. Maka mereka fadhalu fihi wa balagu fi itrahi. Mereka berbuat hal-hal yang ekstrim, lebih-lebihan terhadap Rasulullah SAW, seperti mengatakan bahwa tujuan diciptakannya, atau mengatakan bahwa makhluk ini diciptakan dari Muhammad, atau Nabi SAW kata mereka mengetahui segala jumlah makhluk atau tidak diciptakan makhluk kecuali karena demi Muhammad dan segala macam. Ini bentuk pemahaman yang hulu. Ya, maka sebetul jangan kita jatuh dan sifat-sifat hulu. Ya. Wada'u fi mada'an Nasara fi Isa. Sampai sebagian kaum muslimin juga meniru perbuatan orang Nasara itu terhadap kepada Isa, terhadap Rasul, ya, sebagian perbuatan kepada Isa, dan mereka meniru pula perbuatan-perbuatan mereka Nasara itu terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Melakukan bertingkah laku sebagai perbuatan orang Nasara itu terhadap Isa kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Fasalu maghfirat tadzunub. Marah sebagian mereka ada memohonkan ampun kepada Rasul SAW. Ya, memohon ampun dari Rasul SAW. Utajukura meminta kepada Rasul SAW agar dikeluarkan dari kesulitan, kesusahan, atau meminta permohonan agar disembuhkan penyakitnya. Ini diminta kepada Rasulullah SAW. Ini seperti permintaan perbuatan orang Nasrani. Dan semua ini sebetulnya adalah hak khusus Allah Subhanahu Wa Taala yang tiada sekutu bagi Allah dalamnya. Dan semua tindakan-tindakan di meminta-minta kepada Rasulullah SAW ampunan dosa atau kesulitan yang sedang menimpa agar dihindarkan disulitkan menimpa atau kesembuhan dari penyakit, jika itu dilakukan terhadap Rasul, minta kepada Rasul, itu merupakan hulu-hulu yang telah menyerupai perbuatan orang-orang kaum Nasrani. Baik, itu sedikit perkara-perkara yang perlu kita waspadai dalam beriman dan memangkat tauhid kita agar tidak ya terjangkau oleh hama-hama seperti ini, oleh parasit-parasit yang akan merusak tanah iman kita. Demikian dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Kita akan beranjak kepada sesi tanya jawab. Ya, untuk yang datang, pertemuan yang akan datang, insyaallah kita lanjutkan pada membahas yang keempat, ya, masih yang keempat tentang pengertian syirik, pembagiannya juga kufur dan pembagiannya, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Atau dipersilakan bagi yang bertanya atau ada usulan, karena mungkin ketepan hari Kamis datang adalah 9 Zulhijjah, kita akan berpuasa. Berarti kita mempertimbangkan waktu agar memiliki waktu untuk berbuka sebelum, kalau kita kayaknya Kamis adalah sore. Demikian yang dapat kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Kita beranjak pada sesi tanya jawab. Silakan jika ada di bagian admin yang mau tanya atau bertanya secara langsung, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz dari Noval Kurniawan Roreng. Izin bertanya, apakah boleh bertawasul dengan amal soleh kita yang banyak memiliki kekurangan di dalamnya dan jauh dari kesempurnaan? Baik. Bertawasul dengan amal soleh tadi boleh, tetapi kan kita lihat tadi contoh dalam hadis apa? Dipilih amal solehnya yang benar-benar dia yakin adalah amalnya yang memang terlepas dari kekurangan, ya kan? Ya. Buat masalah boleh-boleh saja, kan itu ketentuan nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketentuan Allah akan menerima doa atau tidak, ya kan? Tetapi juga jangan terbiasa menjadikan amal soleh terwasulnya melulu. Sebab ulama salaf justru tidak suka bertawasul dengan amal soleh yang selalu dibiasakan begitu, karena takut, ya, sialan-gala pahala amal solehnya dihabiskan di dunia dan tidak menerima di akhirat. Ya, itu di antara faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Dari Maria Ulfa. Assalamualaikum. Mau bertanya tentang tawasul dari macam-macam tawasul yang disyariatkan itu, apakah ada yang lebih utama antara satu dengan yang lainnya? Syukran. Jadi baik. Ada keutamaan dari jenis tawasul kita sebutkan ini, mana utama? Yang utama pastilah yang apa? Yang pertama, dia bertawasul dengan nama-nama Allah, dan itu contohnya banyak sekali dalam ayat Al-Quran, dalam doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertawasul dengan nama dan sifat-sifat Allah, Subhanahu Wa Taala. Itu yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, dari Agung Yama Eka Putra. Bismillah. Ana mau bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi lingkungan rumah yang masih menganggap kita mengikuti salafus soleh dianggap berbeda dan tidak mengikuti mereka? Misal tidak salaman setelah sholat, tidak mau diajak acara maulid nabi, isra miraj, sedangkan kita dianggap tidak bergaul dan mengeksklusikan diri. Ini pertanyaan klasik sebetulnya. Baik. Untuk pertanyaan-pertanyaan ini, tentu para ikhwan-ikhwan yang baru mulai hijrah atau mulai pindah ke tempat baru atau mulai mengenal kebenaran, memang hal-hal yang sering terjadi. Tapi yang sering saya nasihatkan terlebih dahulu adalah kita jangan terlalu banyak berbicara, tetapi lebih banyak bertindak dalam tuh akhlak. Jadi berikan contoh teladan yang baik kepada masyarakat, kepada keluarga kita, ya. Ketika ada orang meninggal, kita datang membesuk, kita datang menyolatkan, ya, kita sholatkan sholat dengan sunnah, ya, kita antarkan minuman, pemainnya belikan satu karus air aqua botol, ya, itu bukti kepedulian kita. Karena saya sendiri pernah memakaikan ini dengan lingkungan yang di masyarakat yang memang yang sangat kental untuk budaya-budaya seperti itu. Mereka akan mengerti nanti dan tidak akan menuduh kita dengan tuduhan yang bermacam-macam. Jika kita melakukan ibadah, ketika masuk rumah kita salam, ketok pada orang tua kita, kemudian kita juga mendoakan orang-orang sudah meninggal, kita doa, katakan saya mendoakannya habis sholat dan waktu-waktu yang mustajab, boleh. Tidak mesti ada waktu-waktu tertentu, kita kepada mereka, saya bukan tidak mendoakan, Bu Anti, ya. Tapi tentu, yang pertama dulu, yang perlu diketahui adalah, hindari untuk banyak debat, hindari untuk banyak berdebat, tetapi banyak tujuan akhlak yang mulia di depan mereka. Ya, dan kita bersabar dengan tuduhan-tuduhan itu, lama-kelamaan mereka akan mengerti. Tapi kita bukan menutup diri, ya, bukan kita menutup diri. Kalau kita tidak salam sebelum sholat, tapi sebelum sholat, ya, selain sholat sunnah, kita salam sama mereka, ya kan? Kalau mereka kan habis sholat fardu, zikir, kemudian satu malah salam jamaah, zikirnya berjamaah namanya. Kita juga zikir, tunjukkan zikir saya sunnah, ya kan? Dan kita tidak perlu salam saat mereka selesai sholat langsung, tidak. Kita nanti mau keluar masjid, sudah salam ke tempat, bagaimana kabar? Jadi mereka tidak bisa menuduh kita tidak bersalaman, itu. Cuma kita melihat kepada mereka ada tidak bersalaman pada hal-hal yang tidak ada syaratnya saat bersalaman. Itu saja. Yang mereka menganggap itu suatu hal yang ada sunnahnya, itu saja. Jadi kita harus lebih meniatkan sunnah itu dengan baik kepada mereka, bergaul dengan baik mereka, tutur kata yang baik, insya Allah mereka akan memahami dan akan mengerti, bahkan mereka akan bertanya-tanya tentang perkara-perkara yang kita tidak lakukan, kenapa tidak lakukan, kita jelaskan saja. Kalau kita tidak tahu, ya kita belum punya ilmu, jelaskan saja, saya tahu dalilnya begini, dan sepengetahuan saya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap sholat, tidak pernah selesai sholat itu jabat tangan para sahabatnya. Memang berjabat tangan bukan berarti tidak ada sunnahnya, ada, tapi saat awal berjumpa, bukan dikhususkan selesai salam. Khusus selesai salam dan selesai sholat. Tetapi saat kita berzikir, kemudian kita tidak berdiri atau masih ada orang tuan samping kita berzikir, kita mau belajar diri, kita boleh salam. Selesai berzikir itu sudah kita mau pergi. Assalamualaikum Pak, bagaimana kabar? Sehat duluan ya Pak? Ya, enak. Ya, kita memberikan akhlak yang baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, dari yang pertanyaan dari chatting sudah selesai, mungkin ada yang melalui WA Ustaz kepada Ustaz. Terkait, assalamualaikum, waalaikumsalam, terkait bentuk til mamnu' yang kedua, tawassul kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah di sisi kubur. Mohon faedahnya, kenapa itu disebut syirkil bukan bid'ah? Ya, bid'ah itu bagian dari syirkil. Bid'ah karena adalah ada keyakinan menganggap bahwa kuburan lebih, mustajab doanya di situ. Ya, syirik kecil maksudnya ada karena dia syirik kecil itu kondisinya oleh para ulama sebut adalah segala perbuatan-perbuatan bisa mengantarkan kepada syirik besar. Itu definisi syirik kecil oleh para ulama. Jadi tidak tahu antara bid'ah dan syirik kecil itu namanya. Penamanya ada dua. Disebut bid'ah karena memang ya dia menganggap sebuah keyakinan yang tidak ada dalilnya mengatakan bahwa berdoa di situ lebih mustajab, lebih berkah, lebih utama. Ya. Kemudian yang perlu kita jelaskan lagi bahwa syirik kecil tadi definisi adalah satu perbuatan yang bisa mengantar pada syirik besar. Itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan syubhat orang-orang yang mengatakan pemerintah Indonesia ini tawud dan bahkan menganggap bendera itu tawud, hormat kepada bendera, sama halnya duduk kepada tawud tersebut. Saya berharap al-akh yang membawa pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk tidak mendengarkan dari orang-orang seperti ini. Kalau antum sering mendengarkan syubhat-syubhat mereka, maka antum akan terpengaruh. Sebut tinggalkan, kalau ada dalam grup seperti ini, bagaimana antum permisi keluar. Karena mereka akan menyebarkan berbagai syubhat-syubhat yang antum tidak punya bahan untuk membantahnya. Maka kelamaan antum akan kena. Di pertanyaan ini mengatakan bahwa seorang mengatakan pemerintah Indonesia ini laut. Ya itu sangat pemaham mereka seperti itu. Kita tanya apa yang tahu kata kamu. Jadi jelas ini pemahaman yang sudah keliru. Yang dimaksud definisi tahu itu apa? Ya, apakah sifat-sifat tauhid terdapat pada pemerintah atau tidak? Ya, karena mereka langsung mengatakan orang yang berhukum dengan Allah itu tauhid. Kita katakan apa bentuk hukum dengan Allah? Apakah salah itu tidak hukum Allah? Karena mereka telah salah dalam makna kata-kata syariat itu. Tidak menegakkan syariat. Apa maksudnya tidak menegakkan syariat? Syariat itu apa saja? Salat syariat, puasa syariat, bangun syariat, bantuan yatim syariat, zakat syariat, tergak amal soleh, salat berjemaah syariat. Berarti syariat ada di Indonesia, iya. Tetapi urusan syariat itu bukan dimaksud menegakkan hukum pidana yang ada dalam hukum-hukum yang dalam Islam, bukan. Mereka yang menganggap kalau tidak dipancungnya orang mencuri, orang tidak cambuknya orang berzina, menganggap itu tidak menegakkan syariat. Iya, itu tidak menegakkan hukum syariat. Tapi bukan tidak menegakkan hukum syariat secara mutlak. Sebagian hukum syariat yang memang sudah diterapkan. Dan kita pribadi saja juga melakukannya. Banyak hukum Allah yang tidak kita tegakkan. Apa kita langsung tawab? Apa kita langsung tawab? Tidak melakukan yang pemanya? Banyak kita lakukan dosa. Apa kita langsung kita tawab? Karena kita tidak menegakkan hukum syariat. Karena menegakkan hukum syariat itu bukan hanya khusus pada pemerintah saja. Ini juga kelimpahan kedua dari mereka. Menganggap menegakkan hukum Allah itu hanya wajib bagi penguasa. Kita sendiri wajib menegakkan hukum Allah pada diri kita. Berangkat kepada orang tua itu tidak menegakkan hukum Allah. Kalau dia tidak menegakkan hukum Allah, apakah dia kafir? Apakah dia tawab? Nah ini maka menurut saya subhat-subhat seperti ini kalau ada orang bicara yang lebih baik ditinggalkan karena antum tidak punya bahan untuk berkomentar dan tidak bisa untuk menjawab dan orang-orang yang akan memiliki pemahaman yang sangat hulu dan ekstrim maka perlu ditinggalkan menjadi seperti ini ya, hamad kepada daerah, hamad kepada mana tergantung kalau hamad kepada daerah dianggap bendera itu adalah yang menyelamatkan negara ini dari kehancuran ya syirik. Negara bendera itu yang menyebabkan kemenangan pemerintah Indonesia di atas Jepang dan Belah, ya syirik. Tapi mereka disebutkan alinia undang-undang dasar kita berkarlamat oleh Maha Kuasa, bukan karena bendera. Nah, kemudian masalah harap kepada bendera, hukum hormat kepada bendera secara hukum positif Indonesia tidak ada yang mewajibkan. Karena model hormat kepada bendera itu tidak mesti harus angkat tangan seluruhnya. Menghormati dalam bentuk tidak menginjak, memuliakan karena itu simbol negara, tidak boleh juga. Tidak dikatakan sebagai keramat. Ya kenapa kata tidak menghormati lalu hasilnya harus diinjak? Tidak. Memasang bendera juga tidak syirik. Ya, dulu di masa Rasulullah juga Rasulullah punya bendera. Cuman yang salahnya adalah kalau di bendera itu sakti. Nah ini keseluruhan pemahaman yang dibenarkan. Memiliki bendera tidak. Oh, bendera itu sebagai lambang kekuatan. Ya, di dalam peperangan bila bendera itu sudah jatuh, itu untuk kekalahan dari pasukan itu ada. Maka dihormati dalam bentuk tidak dihinakan. Menghormati maksudnya ini lambang ya suatu apa namanya negara tidak mesti harus kita hina penting ya tapi justru sebaliknya kita berkeyakinan bahwa menyelamatkan bangsa ini adalah bendera itu tidak itu lambang yang sekadar seperti Saudi Arabia juga ditulis ada lambang dan berbagai negara Islam punya lambang dan di masa Rasulullah SAW Rasulullah punya bendera ya walaupun masa Rasulullah memang tidak dipajang setiap hari tetapi hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang tidak sefatal yang mereka lakukan kecuali diyakini bendera itu yang menyelamatkan membuat kemerdekaan memberikan kemerdekaan iya jelas tapi itu kan perlu dijelaskan kepada umum pemaham-pemaham begini ya. Hormat kepada bendera apa nih maksud hormat kepada bendera itu yang saya kata tadi kalau perbuatan dia hanya sebagai meniru sebagai bentuk pemuliaan ya dan artinya tidak syirik ya tidak meyakini ya. Tapi itu perbuatan yang tidak perlu berlebih-lebihan ya cukup bendera itu tidak dihinakan dirobek dibakar tidak boleh. Ya, karena itu adalah lambang negara ya, yang bentuk suatu kesepakatan yang apa namanya perlu dihargai saja bentuk tidak berlebih-lebihan seperti itu saja. Ya, sebenarnya setiap negara punya lambang negaranya dan bentuk filosofinya bahwa menghinakan itulah bagian menghinakan negara itu sebagian filosofi gitu muamalahnya dunia begitu. Ya, maka hal ini apabila tidak jatuh kepada sifat yang dulu berlebihan, hal-hal yang dibolehkan oleh para ulama kita tidak mengomentari, bahkan Syaikhul Muslim tidak melarang orang menyebarkan bendera semacam salah tidak ada dikait-kaitkan dengan kemenangan, keberuntungan segala macam. Ya. Dan ini hal-hal yang perlu kita pelajari melalui para ulama. Apa ada syafaat atau usul itu apa Ustaz? Soalnya sama-sama wasilah. Ya, syafaat itu di antara bentuk juga doa. Syafaat Rasul juga doa. Syafaatnya di antaranya tawasul lebih tidak setiap apa namanya? Tiap syafaat bagian itu doa. Kalau bentuk syafaat itu bagian dari bentuk tawasul. Ya, memohon doa kepada kepercayaan dari akhir kelak setelah orang dibangkit di boleh ditentukan jumlah-jumlahnya. Begitu pula baca ayat kursi, baca ayat pun saja. Ya, tak ada ketentuan bilangan selama tidak kecuali ada tentuan bilangan sebagaimana disyariatkan selesai salat subuh kita membaca ayat kursi, membaca qulhuwallahu qulhuwallahu nas yang mana tiga surat yang baca tiga kali ya. Kemudian saat salat selesai maghrib baca tiga kali, kalau di salat selain baca satu kali, ini ditentukan bilangan dari Rasulullah SAW. Ini boleh kita lakukan. Tapi membuat sebuah rumus-rumus walaupun yang di adib itu ayat Al-Qur'an tetap merupakan suatu kesalahan di dalam mengambil berkah melalui doa dan ayat Al-Qur'an tersebut. Contohnya ya, kalau kamu mau selamat dari corona, umpamanya contoh begitu, kamu baca ayat kursi setiap pagi 1000 kali, 100 kali, 30 kali. Nah, penentuan bilangan ini tidak benar. Ya, yang penting kita di sunnah Rasulullah SAW sesuai dengan tuntunan itu kita baca. Ya, tanpa menentukan bilang-bilang menurut prediksi sendiri. Ustaz, menurut penjelasan tadi, kita tidak boleh minta doa kepada orang soleh atau meminta doa kepada orang tua lewat telepon ya. Harus hadir bertemu langsung. Nah, ini barangkali pemahaman. Itu kalau bicara itu langsung bukan? Kan bertemu langsung. Itu berarti memang kita dapat. Lewat telepon itu kan langsung ngomong. Kedengaran langsung oleh dia. Tapi kalau tidak ditelepon ya langsung tidak terdengar oleh dia. Tidak lagi. Ada ajaran sedang ramai jika menginginkan sesuatu diselawatin. Misalnya pengen mobil. Maka jika melihat gambar atau wujud mobil. Di selawatin berarti ini termasuk tawasul dilarang pada poin ketiga Ustaz. Ini perbuatan bid'ah ya, membuat selawat untuk amal-amalan dunia saja yang banyak kita lakukan. Ya, kami menginginkan sesuatu diselawatin. Ini tidak ada tuntunan dalam agama. Baik, apa sikap terbaik kita seseorang mendapatkan pujian yang berlebihan? Kita harus ingkari. Ya, kita harus ingkari jika orang berlebihan. Saya tidak seperti yang kamu lakukan. Dan jika orang memuji kita dengan perkara yang sudah memang wajar, kita katakan Allah maja'alni khair mimma yazunnun. Ya Allah, jadikanlah aku lebih baik daripada prasangkanya. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan seseorang untuk memuji di hadapan Rasulullah SAW, fasu fi wajhi turab, lemparkan ke wajahnya tanah. Tentu tidak maksud Rasulullah, ini adalah celaan. Ya, bagi orang suka memuji di hadapan. Tidak boleh kita. Bahkan disebut juga itu bagaikan sembelihan bagi saudaranya. Yang membuat saudara jadi ujuk, jadi kagum terhadap diri sendiri. Ini tak boleh memuji dalam bentuk yang berlebihan. Mengapa Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu juga dikuburkan di kamar Aisyah? Karena kalau Abu Bakar adalah karena dia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Dan beliau di masa hidupnya orang terdekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia juga dikubur di kamar anaknya sendiri. Adapun Umar demikian juga, karena Umar ingin mendekatkan kuburnya dengan kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di mana Aisyah salat sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sekarang beliau melarang untuk salat di dekat kuburan. Ya, maksudnya di situ bagian kamar Aisyah di kamar yang lain. Jadi maksud dia larangan di kubur-kuburan itu kalau tanah itu bagian dari kuburan. Jadi kalau tanah perkuburan sudah dibuat, disebut sini rumah penjandanya, di sana kuburan. Nah, ini penjagaan itu masuk bagian dalam kuburan karena sudah kapal yang terkubur. Ada penamaran Aisyah tidak termasuk bagian dari kuburan, maka dia tidak dikatakan salat dekat kuburan. Sekarang namanya ada masjid. Ini pekarangan masjid. Tidak ada pagarnya. Di sebelahnya ada perkuburan dan luar pekarangan masjid itu tanah lain. Ini bukan berarti salat dekat kuburan. Tanah ini berbeda posisinya. Berbeda pemilikan tanah. Yang dilarang itu adalah di dalam tanah wakaf masjid juga ada kuburan. Jadi itu dimaksud. Terkait dengan pembahasan yang lalu, jika anggota keluarga kubur di daerah jauh, apakah termasuk dilarang untuk safar berlarang ke sana berkalofik? Ya, di antaranya yang secara umum hadis itu melarang seperti itu. Kalau kita ingin mendoakan, mendoakan dari jauh pun sampai. Ya, mendoakan juga sampai. Ya. Bisa doa mendoakan seorang keluarga kita yang kubur jauh, tidak mesti harus berdatang ke sana, kita juga bisa mendoakan di manapun kita berada. Ya, karena bukan berarti doa di dekat kuburan lipat sampainya kalau berdoa di jarak yang jauh, tidak. Doa di mana saja, kalau tujuan untuk mendoakannya dimanapun akan sampai. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai. Masih ada pertanyaan di chatnya. Oh, kalau bagi saya tidak salah, kalau mau lanjut tidak masalah, tidak ada. Iya, biasa. Kemarin Kamis juga begitu kan? Kamis kemarin juga sebagian orang berpuasa. Ya. Itu. Ya. Baik. Jadi untuk judul pertanyaan-pertanyaan ya, sudah berapa jenis lupa kita pertanyaan-pertanyaan ini? Gimana ini? Tim admin sudah dijawab, sudah ada nilai penilaian belum? Pertanyaan ini, catat dulu pertanyaannya. Pertama adalah pertanyaan kita, sebutkan berapa perbuatan yang dilarang ketika ziarah kubur. Nah, sebutkan berapa perbuatan yang dilarang saat ziarah kubur. Nah, yang kedua, sebutkan jenis-jenis tawassul yang disyariatkan. Hah, terputus. Yang pertama, terdengar pertanyaannya? Ya, sebutkan bentuk-bentuk perbuatan dilarang ketika ziarah kubur. Yang kedua pertanyaan adalah apa tadi? Sebutkan jenis-jenis tawassul yang disyariatkan. Yang ketiga pertanyaan adalah sebutkan bentuk-bentuk hal yang berlebihan di dalam agama. Jadi awal sikap-sikap yang dianggap sikap berlebihan dalam agama, apa contohnya? Tadi kita sebutkan contohnya. Tapi untuk topik yang akan datang dalam poster yang disebut adalah syirik dan bentuk-bentuknya, ya, ya. Jadi pengertian syirik dan bentuk-bentuknya. Baik, demikian. Terima kasih banyak untuk antum semua yang berhadir kesempatan ini. Sudah lewat 1 menit. Saya mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian ini. Alhamdulillah untuk hari ini kajiannya ada sedikit kemajuan, tidak banyak gangguan ya. Semoga ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih banyak untuk antum telah mendukung berjalannya kajian ini dengan baik. Semoga Allah SWT berkahi antum semua. Allahumma a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.